Kayak orang sugar. Al-Fatihah. Bab napa ni? Dugi napa? Ilmu tafsir napa? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tafsiri. Hadza babu ilmi tafsiri. Huwa ma'khudun min qawlihim fassartu syai'a idza bayyantahu. Huwa utawi dawuh tafsir ma'khudun iku den alaf min qawlihim sanging dawuhe wong Arab utawa dawuhe ulama. Bener sih. Nomor 7 nggih. Fassartu syai'a ilmu tafsiri wa ma'khudun min qawlihim fassartu syai'a idza bayyantahu nalikane jelasno sira ing sek. Wa sumyalan dinarani apa al ilmu ilmu al madhkuru kang den sebut diarani tafsiron ing tafsir. Lianahu liana tafsir yubayinu jelas nopo tafsir Al-Qur'ana ing Qur'an wa yuwaddihuhu lan yo tegese mertelano nopo tafsir ing Qur'an. Terus ilmu tafsir ku ilmu penjelas Qur'an. Mulane saran kula niku nak kepen ngalim tafsir minimal yo apal liana tu talibin. Iku minimal no. Maksimal yo golek dhewe. Karena begini sebetulnya jalalan itu bisa dibaca secara detail itu kalau yang baca itu berstatus faqih ahli fikih. Saya itu merasakan ya, saya baca Jalalain muda itu karena dulu saya setengah lanyai anak gara-gara korban. Kalau riyen teng sarangku rois muin, biasanya rois itu kan korban. Jadi uang itu musyawarahku niat ngetes ono rois. Ya niate do elek tapi ya barokah gitu. Ngono. Barokah dibuli nih. Cara sak niki napa? Karena Quran itu kan ngikuti kesusastraan Arab. Jenenge balago. Balago itu di antara aturane iku ana majas hadis. Napa? Majas hadis. Itu paling sulit dalam penentuan hukum. Dan itu menjadi mudah kalau Anda belajar B. Misalnya gini saya beri contoh ya. Famangka naminkum maridon terus au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu kalau terjemahan pokoknya kan dengerin ya. Siapa saja yang sakit atau dia bepergian maka wajib membayar di hitungan hari-hari yang lain. Itu kan mohal. Mohalnya adalah masa sekedar sakit harus kodok. Maka di situ ada ma'tuf Allah yang dibuang. Yaitu famangkana minkum maridon fa'aftoro. Dia sakit kemudian memutuskan iftor. Paham ya? Atau dia bepergian kemudian memutuskan iftar. Nah, fa'aftara yang sebagai ma'tuf alaih ini dibuang. Kemudian fa'iddatun ataf ke itu. Maknanya adalah jika dia sakit tapi tidak iftar, tidak buka atau tidak muka, maka tidak wajib. Tidak wajib apa? Qadha. Nah, itu kan problem. Ma'tuf alaih kok dibuang? No? Ma'tuf alaih kok dibuang? Tapi bagi orang Arab, maksudnya yang ulama itu normal saja karena hadaf itu termasuk nopo balago. Contoh mana yang lebih ekstrim itu di surat An'am kalau nggak salah, pokoknya juz 7 atau 8. Apa itu walaqad arsalna terus ila umamin min qablika terus aneh bi fa akhadnahum bil ba'sa iwadur. Itu kan aneh. Kalau sampean terjemahkan, saya mengutus beberapa rusul ke umat-umat sebelum kamu. Sa'usih tak utus rusul, fa'akhodnahum bilba'sa. Maka saya siksa. Ini kan jadi aneh, maksudnya diutus rusul, kemudian malah disiksa. Maka mau tidak mau harus ada ma'tuf alaih yang dibuang. Yaitu fa'kadzdzabuhum. Kemudian setelah ada rusul, para umat ini mendus. Tapi di ayat itu tidak ada kata fa'kadzdzabuhum. Apa? Tidak ada kata apa? Fakat debuhum. Jelas gitu ya? itu tersulit dalam ilmu tafsir. Jadi resiko maknani Quran adalah apa? Mengikuti balaghatul Arab, dan di antara balaghah itu ada yang bernama apa? Hadaf. Ada majas hadaf. Dan repotnya majas hadaf itu sering ada di Quran. Contoh yang ekstrim dalam akidah. Mancen kalau neror sampean, tak niati neror sampean. Ya neror wong sak Indonesia sing sok ngomong napa? Tafsir berdasar terjemah. Gini mondok meli bayi ra mesti alim kono Islam anyaran apa do alim kok enak. Ya iki ra niat hasud, ngomong fakta wae. Ya sampean mondok nganti ngentekno beras ra mesti alim. Kono Islam anyaran apa do alim sembrono. Ya nek Allah kuasa, ya nek Allah sing kuasa kuwi ora kuasa maca tafsir. Yang ekstrim dalam akidah misalnya gini. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan. Kan kalau kamu terjemah tanpa ulumul Quran, maka artinya datang Tuhanmu dan para malaikat berbaris-baris. Terus pangeran mbok bayangno dadi dirijen. Nah, ben rokok mencet. Lha dhewe ayat kan seperti itu. Coba maknani sitok-sitok. Wa ja'alan teko sapa rebuka. Kamu tahu kan maknane rebuka pangeran sira siapa coba? Allah kan wal malaku lan para safan kali baris. Kok bayangno wae ben Allah baris. Mestine kan Allah kok ngarep kok. Wong ketua misalnya. Oh, cilaka mencet. Maka seperti ini biasa dalam bahasa Arab ditakwil. Sehingga ahli sunnah, karena Allah itu la yahullu fi makanin, karena Allah tidak menempat di satu tempat, dan Allah la yahtaju ilal makan, Allah tidak butuh tempat, maka ayat itu artinya waja'a rasulu rabbik, utusan Tuhanmu datang, entah Jibril, entah siapa, dan para malaikat. Bukan Allah. Itu buang apa? Buang mudhof, no? Kayak was alil koryata, tanyakan ke kampung. Yang kamu tanya itu desanya apa penduduknya? Penduduknya. Tapi Quran hanya bilang was alil korya. Jadi mungkin buat mudhof itu mungkin. Jadi ini ngaji sekaligus teror. Mun jujur maupun kurang. Jadi ada beberapa ilmu yang sekali kamu melanggar itu fatal. Dan itu normal di seluruh dunia, di seluruh luhur dunia. Jadi itu misalnya sampean marung. Paham deh nih, kue apa? Maksudnya jari bakule kue apa? Iku kue mangan apa? Jadi paham deh nih kan pecel. Kulo pecel. Sing sitok menir, kulo rawon. Lawe apa? Sitok menir, kulo tempe. Sitok menir, kulo lele. Mosok kue lele, mosok kue tempe. Itu buang sekian kalimat. Kulo milih lauk lele. Kulo milih lauk tempe. Tapi umumnya wong ngomong bi. Jadi kan apa? Kulo tempe. Jadi apa? Telo. Iya, telo-telo lah. Larang yang kudus, makanya kan kebo. Jadi apa? Serepot yang daerah yang makanya jika asu. Jadi apa? Bukan ngaji, relax saja. Karena ini ilmu berat, tapi bisa relax. Di tangan saya jadi relax semua. Santai, Pak. Tapi saya bertanggung jawab atas ilmu itu semua. Karena saya, makanya ini saya bawa itkon yang sering saya pelajari. Saya punya itkon dua. Pernah tak pelajari. Begini, makanya saya bilang. Kalau sampean ahli tafsir, itu harus menekuni fikih dulu. Jangan kayak anak sekarang, cucu jurusan fakultas tafsir. Tapi rata urah fikih. Saya bisa tafsir gini itu ya barokahnya fikih. Karena tadi. Jika ada maktuf alaih yang dibuang, atau sifat yang dibuang, atau mausuf yang dibuang, kita tetap bisa merunut secara disiplin apa? Oke. Kenapa? Iya bisa, pasti bisa. Misalnya coba, kalau kamu pakai tafsir saja, pakai ayat yang terkenal saja. Kalau yang enggak terkenal, mesti sampean ra paham. Pakai yang terkenal. Nah, terkenal reso bangkune. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Coba maknani pakai sorof saja, nak ra kowen rokok. Karena begini, kalau kamu pakai sorof ya, pakai sorof saja, tidak pakai begit. Idza kumtum nalikane wis ngadeg sira kabeh. Wis iku sudah. Ila sholati maring sholat. Kowe nak wis ngadeg posisi sholat, faksilu wujuhakum. Mulane terus. Coba, kalau raimu mbah kan. Lu nuruti sorof lo ya. Kumtum tu fi'il madhi apa mudhari? Berarti nak mana ini? Wis ngadeg. sira kabeh ila sholat. Nek wis ngadeg tenan lagi fakhsilu wujuhakum. Berarti ngadeg sholat sik lagi wudu. Coba. Nabi juga dawuh gitu, idza akaltum fasturuha. Kalau kamu makan, maka nyebut apa? Itu semua ulama sepakat. Ada lafadz aroda yang dibuang dalam lazim bahasa Arab. Jadi idza kumtum ila sholat e arottum ila sholat. Idza akaltum e arottum al akal. Itu ada, kalau lafadz ini enggak dibuang, maka artinya setelah sholat, berdiri baru wudhu. Ini aliran sesat kan. Tak laporane MUI jadi penistaan agama. Nah kenapa idza kumtum ila sholati kok tidak ada ulama Indonesia salah paham? Karena ada fikih di mana fikih mengatakan sing darani syarat adalah kharijal sholat. Syarat saya sholat wudu. Di mana-mana syarat itu di luar rukun. Berarti wudu dulu baru sholat. Sehingga lafadz idza kumtum ila sholat meskipun dohirnya itu maknanya seperti itu tetap tidak terganggu. Barokahnya pengalaman fikih. Jelas ya? Bohong, ono wong ahli tafsir ora iso fikih, iku perlu dicurigai, iso tenan ta ora. Mungkin wong awam darani ahli tafsir, tapi nek kula bijin nol besar itu bohong. Kecuali sebagian cerita Israiliyat mungkin enak hukum mesti jeblok, napa? Jeblok. Karena mesti ada lafaz yang dibuang dan itu normal di semua bahasa, apa? Normal. Ya misalnya kiai be metu kan dia mau ngomong cung kunci cung. Mereka be metu sepeda motor. Kira-kira kalimat cung jupuk no kunci sepeda motor aku be metu. Sedeng waktu gini we sepuh ngono. We sepuh ngomong ngono. Nah kiai sepuh maksudnya. Mestinya mau apa cung kunci cung sandal. Jadi bahasa mana saja itu pasti menggunakan apa hal. Makanya di majaz ada majazul hadfi, ijazul hadfi. Makanya juga harus ahli balagh. Saya ini ya belajar fikih, ya belajar balagh sampai sekarang. Saya itu masih belajar balagh sampai sekarang. Ora kok gue tes-tesan naik kelas nih gue. Saya sampai sekarang belajar nahwu, belajar balagh. Sampai sekarang saya belajar alfiyah. Karena tadi saya ini butuh untuk mengawal ilmu Quran saya. Sekarang banyak orang belajar tafsir langsung belajar tafsir Munir Jalal. Itu ya baik mungkin kanggo wong awam bagus lah. Tapi itu tidak akan menjadi kelas mufasir. Kelas mufasir yang benar adalah menguasai perangkat-perangkatnya tadi. Misalnya menguasai fikih. Ada lagi misalnya begini, yang pernah saya terangkan di sini. Akhir lalu kebangetan. Kaumnya Nabi Lut itu pecinta apa? Sejenis kan? Jadi kalau ada orang ganteng, sejenis mereka syahwat. Terus kumpul apa jenis? Kumpul kebo atau kumpul sapi? Nah kebo saat wong kudus, kemangannya kebo. Nah, kumpul sapi saat wong rembang. Apa? Apa? Kumpul iblis. Karena kudus memang kebo. Kebo. Nah rembang. Nah ketika kaumnya Nabi Lut itu senengane kumpul sejenis. Dosa kan? Saya ulang lagi dosa kan? Kemudian pangeran itu ya jarak. Mesti ngerti senengane wong lanang ganteng kok malah malaikat itu berupa orang-orang yang berwajah apa? Tampan. Kemudian ketika wajah-wajah tampan itu diminta kaumnya untuk disetubuhi atau dijauh hubungan intim. Nabi Lut bilang apa coba? Haula ibanati hunna athharu lakum fattaqullaha wala tukhzuni fi dhaifi. Coba kalau kamu terjemah. Kenapa kamu kumpul orang-orang ganteng? Mendingan kumpul putri-putri saya. Ya saya ulang lagi. Haula ibanati itu saya punya putri-putri cantik perempuan. Harusnya kalau kamu ingin melampiaskan sahabat sama anak-anak putriku bukan dengan sejen. Lalu mungkin enggak seperti itu langsung dilakukan tanpa akad nikah coba. Mungkin enggak? Enggak. Untuk menjadi halal tentu tetap bisa til ijab wal qabul. Harus didahului ijab dan tapi di ayat itu diterangkan enggak? Enggak kan? Makanya bahaya sekali orang belajar tafsir tanpa menguasai fikih. Karena pasti ada urutan. Ketika Nabi Lut ngendikan ha ula ibanati hunna athharu lakum fattaqullaha. Artinya apa? Kalau kamu ingin melampiaskan kebutuhan biologis harus sama perempuan. Itu pun setelah ijab dan qabul. Paham ya? Sama itu kan seperti ayat Nisa ukum harthul lakum faktu hartakum annasitum. Perempuan kamu adalah tempat kamu menanam. Syaratnya apa coba? Asal istri kamu apa ada syaratannya? Ada misalnya tidak sedang haid. Paham ya? Atau anak gue cangkem melek, orang pas ngaji dijak, boleh, sauni-unimu lah. Yang penting kita menjadi tahu bahwa lafaz umum itu pasti ada catatannya. Paham ya? Gak bisa kamu, tapi kata Allah kan asal istri kita boleh kita jauh hubungan intim. Ya gak bisa, tetap kalau haid, gak bisa. Karena ada aturan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Meskipun ada ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna. Itu melihat ayat itu kan kapan saja kita mau bisa. Tapi kan ada cara tanya di ayat lain. Fa'atazilun nisa'a fil maghrib. Sama. Kata Nabi untuk menikmati perempuan harus apa? Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Untuk menikmati perempuan satu harus takwa, dua harus ada ijab dan qabul. Yang dalam bahasa Rasulullah disebut apa? Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalimatillah artinya apa? Ijab. Sehingga ketika Nabi Lut ngendikan haula ibanati bunna adharulakum bukan serta merta tapi didahului beberapa perangkat. Makanya kritiknya Imam Ghazali, wa haula kata Imam Ghazali orang-orang itu nafsirkan Quran tapi goblok semua, itu ngawur sekali. Fama min umumatin illa walaha syurutun naqolahal ulama jilan an jilin, kabiran an kabirin. Tidak ada kalimat umum kecuali ulama tahu bahwa ini ada aturan aturannya. Yang ulama pasti tahu dari generasi ke generasi. Jilan an jilin, kabiran an kabirin. Ulama besar ke ulama yang besar. Kita tugali misalnya, cung, nang suan bahmun kono. Wes suan bahmun, kiai disuani kapan wes siap. Tentu kapan saja itu tidak masukkan jam istirahat, jam tidur, jam. Tapi gampangannya ngomong untuk nyifati kiai apian dan kiai itu kapan saja nerima santri. Itu kalimat madhin, kalimat madh. Ngelem kiai kan gitu, kiai itu 24 jam untuk santri. Terus kiai notok jam loro bengi. Waduh bojomu nak ngomong yang ngono. Mas, aku itu bojomu, nak apa yang rembukan be aku. Wes masalah apa yang rembukan be aku. Berhubung apa aja terus iku dia aku pengen wayo. Kira-kira dadi perkara to. Ya kira-kira. Ngamu, bareng ngamu kowe jare apa wae. Lah ya iki mau cerita, maksudnya cerita. Kalimat apa wae ya ada catatan. Pokoknya kaidah itu enggak ada umumat kecuali ada catatan. Dan kita tahu. Ya Quran ya gitu. Kalau ada lafadz umum, hakikatnya ada catatan. Makanya menurut saya, sebaiknya Anda kalau menekuni tafsir itu menekuni fikih. Mengenai kalau niku tak jarak banyak. Jadi sedikitnya kalau mulang ulumul Quran, mulang mungkin. Wiling-wilingan itu taksis. Dasarnya tafsir ya fikih itu. Makanya saya sebelum ini kan ngajar Fathul Mu'in. Ya minimal sinau jalalain Mu'in setengah apa lah. Minimal apa judulnya, nah kita bilang Fathul Mu'in. Terus dikarang Zainuddin apa? Al-Malibari, wong India, Selore Kudus, dan sebagainya, kan menerang. India kunti sekono lah. Cokok sinau itu wafsir, terjemah. Gawe koyok-koyok apa? Duwe ahli apa? Sembrono. Harus dicurigai. Ya, sebenarnya ngaji fikih. Ya tadi saya punya sekian contoh bahwa ulumul Quran itu dimulai dari fikih. Makanya yang paling repot tuh kalau hadaf kayak tadi apa? Famangkana minkum maridon aw ala safarin fa aftara. Semua tafsir pasti begitu. Lihat di jalan fa aftara. Kemudian dia memutuskan muka, lalana ismuka yu faidatum min ayamil. Tapi kalau dia pergi tetap puasa, ya tidak faidatum min ayamil. Paham ya? Lah fa aftara itu dibuang. Ma'tuf alaih ini wajah Arabuka juga sama, ada kata Rasulu Rabbika dibuang. Rasul sebagai mudhof dibuang, maka Rabbika sebagai mudhof ilaih menjadi rofa menempati tempat jamu mudhof. Seperti kaidah alfiyatu wa ma ya'lil mudhof ayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma. Jadi bapak jadi eling kok pinter. Dengaren eling. Cara gue duit tak kayak duit. Tapi tak terus nonton, terus aneh. Nah, nak cita tak tahu gue enggak aneh. Gelem. Aku tak hadiah sing siapa Alfiyah, tapi sing setua lho. Ojo sing lagi tamat kusia, kan isi anget sing setua. Sing, atau sing mes-mes mati. Kalau isi eleng ya kodak lho. Kayak isi mau apa tuh? Apa? Kau kondang lah. Tapi mereka ini mahal tu bintang. Nah, kena syarat kenaikan kelas tu. Khatam kita. Hah? Musuh lah. Ke apa lah? Setahun. Terus berseratus lebih lah. Nah, ini sekarang berapa? Tentu. Iya, tapi kan berkelas-kelas. Nyicil kredit tau lagi. Ini gak sikoh ya. Kalau ini di apel Alfiyah, malah dinyabek kancang-kancang. Mesti gue sebab di zaman sekolah gak setor. Lah kok iso piye? Nak sing distoro ya sentek, Gus. Dadi agar ijak apal berarti gak seto. Mergo ora entek. Kayak di dhuwit wis setoro majikan kan. Dan wah kacut. Dadi agar Qurane jek eling berarti ora tau. Nak sing wis setor ya entek. Berarti bener sing ngilu pali iku. Berarti apa? Repot sudah. Aku wis seneng lho, tangkem elek wis seneng. Oh, dhewe iki cerdas ya. Tapi eling lewa wong. Jadi ndak ada umumatu syar'i kecuali ada kekhususan atau syarat yang diketahui ulama. Itu eling-eling. Enggak mungkin. Umum tok itu enggak mungkin. Kayak tadi misalnya ha ula ibanati guna adharulak. Pasti ada catatannya. Ada apa? Sama idza kumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Ada catatannya. Pakai air mutlak. Air mutlak itu yang tidak pernah dipakai menghilangkan najis atau dipakai menghilangkan hadas. Padahal di ayat itu tidak ada. Jadi enggak ada keumuman dalam Quran atau hadis kecuali ada catatan yang diriwayatkan ulama jilan an jilin kafiran an kafirin dari satu generasi ke generasi berikut. Makanya ngaji seperti ini penting. Tidaknya ada rawinya. Saya tahu nak mati itu rohku tenang. Mereka di rawi-rawi gini. Gue jelas, gue jelas. Gak penting zaman akhir jelas itu. Gak penting. Wah, gerudak-gerudak ngaji. It's just. Karena ada malaikat yang drengki ya disalah no pengeran. Malaikat itu ada yang drengki. Tapi tidak malaikat yang papan atas. Kayak Jibril, Mikael, ora. Yang biasa lah, yang awam. Lha ini sing dawuh penting kula Imam Qurtubi, malaikat ya akeh, nek malaikat papan atas ora tau drengki, sing biasa ya ono drengkine bareng, tapi sing awam lah, sing koyo kowe-kowe ngene lho, awam. Niku ora sampe ora percaya mbek, kula guyon iki jek duwe sanad. Guyon kowe duwe sanad. Kula niku gara-gara mangkel tenan lho. Jare malaikat ora tau bantah pangeran jare apian, tapi ketika Nabi Adam diangkat dari khalifah, ra malaikat bantah. Wes kala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha mayusitu fiha sikutiba. Jari Imam Qurtubi, hum awamul malaikah. Ini bangsa bantah-bantah ini malaikat awam. Mereka nak sing papan atas ora tahu. Kula setuju le Imam Qurtubi. Karena kalau kita nganggap semua malaikat baik, gak tahu bantah, kan nafsir ayat itu bingung. Itu bantah to ora? Bantah. Lah nek kula nak ketemu malaikat, hak kowe ketawa ngelek-ngelek aku lah. Jenengan tau mamang bapakku dadi ketua ya bener. Mergo malaikat iki sing protes. Nabi Adam dadi napa? Khalifah. Lah iku Jibril gak melok-melok, Kang Mikail malaikat papan atas ora melok-melok. Mulane jari Imam Qurtubi hum awamul malaikat. Sing model ngene-ngene iki ku awam. Khawas gak. Lah malaikat itu neng uang ngaji ini yono sing rontok ngono iku. Jadi Allah itu dawuh. Dawuh Allah sama ane innalillahi ta'ala malaikatan sih dawuh kaji nabi tapi nabi sangat pangeran bukan nabi wa mayantiku adil hawa inu wa ilahi innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yatlubu nakhilakot dikri terus pokoknya Allah itu malaikat wakil sing tukang golek gue ngaji terus neng damaran golek gue ngaji singkat cerita terus dawuh pangeran tak sepura kabeh sing tukang di majelis ngaji asal niate ngaji tak sepura kabeh iku gak ngono pangeran mending asal teko ning nggon ngaji, nggon niate biar ora kadang kan hiburan. Kadang timbang nganggur macam-macam lah jenenge niate wong. Kadang keren-kerenan nggowo tafsir bukan gaya. Macam-macam lah niate macam-macam. Ana sing kanom jare go alasan timbang ning omah kon ngarit sedo ngaji lah. Kula gene ate diceritani Mbah Mun, cerita paling saya kenang Mbah Mun itu tunggal. Masalahnya nyai iku latihan ya, kadang yo salah bareng. Wong jenenge latihan. Contohnya apa ya? Aku di sini nyaran nyai, aku nak ada bocah perainan yang pondok, aku tak alam. Bocah kok api yang ada, perainan gak mulai. Jadi ya, pernah aku senudun. Bareng dia tahu, contohnya apa gak mulai? Di bang, ini aku ngarit, bah. Dari apapun, wah, rugi dong kalau aku senudun. Dari apapun, rugi dong kalau aku senudun. Dan makanya ngiyai itu, tapi ya terus udon ini jangan-jangan mesti ngarit dong ngaji. Ya ora usah ngono, iki cerita wae. Rasa tersinggung biasa wae. Ya nek tersinggung berarti cawe itu. Ya, tersinggungannya berarti apa? Jadi bangun, ngiyai itu latihan. Aku saiki pengalaman, mulanya ada bocah kok perinan ramu. Ya ora udon tapi ya ora khusnudon. Ya biasa wae. Walhasil Allah ngendikan, hei para malaikatku, isyadu, sekseni, anikot ghafartulam, semua yang ngaji, yang datang ke majelis ngaji, tak sepua. Niati apa wahai, sementing tekan yang majelis ngaji. Terus ada malaikat yang protes, ya Allah, di antara mereka itu ada orang yang datang tapi gak niat ngaji. Dia nyari temannya, kemudian temannya itu di tempat ngaji. Jadi dia datang ke situ tuh golek ikan cani. Terus dawuh pangeran, hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhu. Iku kaum sing asal melok lungguh awer ora bakal cilaka. Wis aniate nak diutang lah. Mulane nek nak diutang ndelik rene. Iku sing nagih golek iku wewe kok melok entuk rahmat. Tapi pun nak buronane KPK garo. Dadi hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Ngomong ngaji ngene iki adalah kaum siapapun sing ngawori lungguh iku ora bakal cilaka. Cara aku GR apa meneh ketuane tapi ora usah mesti terus nangkok mare ujug. Dadi sing ngewori Hamdani ora kanggo-kanggo ngene ora bakal cilaka. Mestine nek aku GR apa meneh ngewori napa ketuane tapi mare ujug. Tapi itu penting. Jadi makanya menurut saya bener Imam Qurtubi, definisi malaikat ideal itu yang malaikat papan atas. Nah, malaikat sing rapati papan atas ya mau kadang ya ono hasude sithik-sithik. Ya mau ketika Allah ngangkat apa? Allah khalifah ya ataj alufiha mayusitu fiha wasikutu. Nah, itu cara diterjemah bebas kan. Ya Allah, tolong evaluasi lagi. Nah, itu cara diterjemah bebas kan. Tolong evaluasi lagi karena reputasi Bani Adam adalah yasfikut dima. Mbok jenengan evaluasi lagi. Pangeran itu kan evaluasi. Mana Allah duka, sangi dukane mau jawab. Aku le roh timbang kowe. Terus dites, bareng dites malaikat raiso. Mereka Allah duka. Pangeran jadi kon evaluasi. Lah iku dari Imam Qurtubi, iku ra malaikat akabirul malah eka tidak khawasul. Ya semua cara santri koyo kowe-kowe kan sedengan supaya yo ya tak dim kiai tapi nak nguntungno nak rugi ya moh pokoke. Model-model ngene iki kan. Mulane kula kiai ini sampean lah ngongkon sampean gak gelem. Demen gelem. Toate wong zaman akhir iku jek mikir-mikir. Mulane akeh kiai PKB murid P3, ana sing kiai P3 murid PKB. Ya nurut gurune tapi tetap diam-diam ngevalu. Kowe nurut teng mbek aku nggih, Mbah. Tak rabekno sapa gelem nggih, Mbah. Bareng disodoro tak elek. Wah, amur ngoten ya, Pak. Mau gaya tau, ini nurut terus. Oh, aku roh, kang rai-raimu apal. Lalu aku mau ngatur santri, mergoy. Gaya ini nurut. Tapi nak keceklok. Ayo kan nak nurut aku tak entuk no cah gundut wala ireng belum. Belum ora kira. Belum. Nah, belum tak jam biswargo bareng. Tapi ketok ya, kita itu belum. Sangar. Ya tadi kalau suwon ya senajan to kalau guyon tapi itu dipikir ya terus kenapa saya menerangkan malaikat seperti ini? Bukan karena saya sentimen sama malaikat, supaya Anda tidak iskal terhadap cerita Allah bahwa ada malaikat tertentu sing nyatane protes atas alufiha mayusidu fiha wasikuti. Itu makanya mangkurdubi malaikat itu ada dua, ada khawasul malaikat kayak Jibril Mikail, ada awamul. Nah, kalau ada cerita yang kurang-kurang sedap itu kira-kira ya awamul malaikat kayak sing protes pangeran terus sang aji turu gak ditulis untuk ganjaran itu malaikat sing sentimen. Padahal pangeran asal ning majelis tetap untuk barokah enggak ngaji hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wong-wong ngaji itu kaum sing wong sing ngawori lungguh tok awor tok senajan to niate ra pas iku tetep ora melok cilok. Inna fihim rajulan khata'an. Dari malaikat ini ada orang yang banyak salahnya datang ke majlis karena nyari temannya. Niku lebokno mboten Gusti. Ya rada ra setuju mergo dene. Mosok ra ngene dilebokno Gusti. Tapi Allah jawab, wis ngono lah. Lah kula nak ketemu malaikat iki ku tetep tak jak cocokan piye kok. Paham ya, jadi malaikat supaya kita ndak iskal ya napa? Ndak napa? Iskal. Tentu malaikat itu makhluk yang luar biasa, tapi tetap saja ada yang jenis awam, ada yang jenis khas, yang jenis khas ialah Jibril, Mikail, Hamalatul Arsy, Ruhaniyin, Karubiyin, itu papan atas. Wah ini aku rata keliru blas nih. Tapi nak sing papan bawah, sing ngurusi kue-kue kan, mungkin malaikat bagian rezekimu mungkin ya enak. Ini toil. Nanggel rezekimu tersendat ini. Yo, coy itu semua sauni unimu. Bapak nu gada ijazah tenggulo. Empat malaikat diwe di Fatihah, Karubiyin, Ruhaniyin. Bapak nu gada ijazah. Tak tak kau ini. Bapak malaikat itu kan gak butuh butuh kau jinan Fatihah. Jadi bapak lu tu. Ben kenal hak so ben gampang ngasih sini. Nah misalnya sampe ratau Fatihah Imam Malik. Tahu kau Imam Malik? Siapa malaikat Malik? Pas nimbuntun rokok kan gak kenal maka gak sayang. Suwaduk bareng. Malaikat Malik Rohamdani kan gak kenal. Suwaduk selesai. Tapi nak sering tak fatihai kan ada daftar. Pengirim fatihah terbanyak. Pasti rayine tercatat toh. Oh ini toh sering ngadi aku. Kan sungkan apa nyaduk kan. Dari bapak ngotor gitu ya. Angkat-angkat dia masuk akal. Cocok. Tapi kira-kira ijazah no. Ya masuk akal. Jadi malaikat itu di Fatihah. Terutama Izrail, gak sonang-sonang. Wahadduhu, tapi pelanggarannya ilmu tafsir. Wa yuhadduhu, itu ngene. Ilmu ini ilmu yubhadu kang den fahas fihi fil ilmi apa an ahwalil Qur'anil Karim. Saking biro-biro keadaannya Qur'an Karim. Minjiati nuzulihi saking sisi nuzulul Qur'an. Kama kiyatin kaya gini status ayat itu makiyah. O madaniyatin itu berstatus madaniyah. Karena ini penting sekali. Nanti kalau ada ayat berbeda, yang satu makiyah, satu madaniyah, pasti kita menangkan apa? Madaniyah. Karena potensi apa? Nasikhoh apa? Potensi apa? Nasikhoh, penasah. Kalau makiyah potensi, mansukhoh. Jadi mengetahui makiyah madaniyah untuk teori nasah, nasah mansukhoh. Ya misalnya ada ayat, fa'enama tuwalu fatam wajibuwa, ini di mana? Nah, tapi nanti ayat yang muhkamah adalah fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Kemudian digagukan harus madhab apa? Masjid apa? Haram. Dulu masih boleh lakum dinukum waliyadin. Tapi sekarang sudah indah dina indah wahil Islam. Ini kan ada aturannya. Nah itu bisa diketahui setelah kita memastikan ini makiyah. Ini apa? Madhab. An ahwalil Qur'anil Karim min jihati nuzuli wa nahwihi lan sepadane nuzul kasanadi kaya dene sanate Qur'an. Kalau tak cerita sanatnya. Mungkin meskipun banyak hafid yang sudah punya sanat dari guru-gurunya. Tapi ada yang mungkin kurang sempurna. Saya tambah sanat itu ya. Dengerin ya, terutama yang apal-apal Qur'an. Nak cerita apal yang aku apal rawowo. Angger wani hisabe. Angger wani nopo? Sanad itu penting sekali. Karena di sanad itu bisa dilacak. Misalnya begini ya, sanad kita ini kan qiraah masyhurah itu kan qiraatu Asim min riwayat apa? Hafs. Karena Asim itu punya murid dua, namanya Syu'bah dan Hafs. Sebetulnya itu alim Syu'bah. Syu'bah itu alim sekali. Secara nahwu apa itu alim Syu'bah. Cuma rodok saenake dhewe. Gara-gara adik niku rodok rapati cocok mbek guru. Mergo tapi ra cocoke wong alim kok janut. Rapati cocoke mergo Syu'bah iku tahu cocokan mbek Imam Hafs. Kowe wae diulang apa? Ya walam yakullahu kufuwan ahad. Ora aku pas kamu diulang guruku muni kufan. Kadang muni kufan, kadang muni kufuan. Tapi kamu diulang apa? Kufuan, cah yakin nganggo wawu. Aku mau diulang yakin nganggo hamzah. Sehingga cerita terus dua murid ini matur teng gurune. Gini ku Imam sinten? Asim. Matur teng Imam Asim. Kemane rada protes ya, cara Jeporo rada gremeng. Gremeng itu protes, protes itu gremeng. Tapi buatan demo teng Jakarta buatan gue gremeng buat gurunya. Jenengan seputih toh pak, dari cara Jawa jenengan seputih toh pak. Nak ngaji bek kulo ngendikannya, tenak niki kok ngendikan. Terus masyhur ucapan Imam Asim. Akro tu kabima akro ani Zirin bin Hubes, Zirun bin Hubes. Wa akro tu ka kama akro ani Abdurrahman Habib bin Abdurrahman As-Sulam. Abdullah bin Habib bin Abdurrahman As-Sulam. Ini penting kulo aturakan karena Imam Asim sebagai orang alim alama itu memang enggak ingin sorof itu hilang. Ya sorof itu ilmu sorof itu hilang. Kulo terang no, rungokno ya. Sekira faham lah rungokno ben barokah. Lafat sorof itu mau ono lafat kafa'ah. Kafa'ah yakfa'u kuf'an. Mulanya yang bab nikah itu kita bul kafa'ah. Pakai hamzah. Jika kafa'ah itu mahmuzillah. Saya ulang lagi apa? Tidak nakis. Jangan kira kufuan itu kayak lafat goza yakzu husman itu boten. Kalau goza yakzu husman itu memang nakis wawi. Kafa'ah yakfa'u kuf'an itu nakis apa? Mahmuz. Kenapa? Maknane iku sing ora ana padane. Rungokno iki, awas nek dhewe dosa gedhe tapi. Nah, Imam Asim niku di guru sing lesan-lesane lesan Quraisy. Lesan Quraisy iku anti hamzah. Berhubung anti hamzah, hamzahe ditakhfif dadi wawu. Mulane nek maca ora kufan tapi apa? Kufuan. Mulane ning kira asap ahliane macane tetep napa? Kufan pake napa? Hamzah. Umpama ora ana sing maca hamzah kowe nglacak asal usule lafaz iki bingung. Mergo wis dadi wawu. Paham ya? Lah kena apa Imam Asim kok dadi qiraah masyhurah? Mergo Sayyidina Ali karramallahu wajhah Abdullah bin Mas'ud iku ora urip ning Madinah tapi urip teng Kufah. Sayyidina Ali niku riyen teng Madinah terus pindah ke Kufah. Abdullah bin Mas'ud sebagai qariul Quran ya pindah teng Madinah. Kufah. Akhirnya Kufah itu jadi mamba'ul qura. Pusatnya ahli qira'ah teng Kufah. Mekah senajan to kota pusat Islam, tapi rata ana wong alim. Gara-gara apa? Rasulullah pindah teng Madinah, akabiru ashabi Rasulillah ya pindah teng Madinah. Dan enggak ada lagi yang kerso balik teng Mekah. Sing balik ini Mekah, nyuwun sewu cara bahasa kasare, muk sahabat kebanyakan. Yeniku termasuk Attab bin Usaid ambek Abdullah bin Sa'id. Namanya sahabat kebanyakan. Akhirnya Abdullah bin Kasir niku qori'un makiyun tapi mboten pati keren. Perkarane sanate tok Kanjeng Nabi panjang. Mergo dhekne uripe nang Mekah. Mekah wis ora ditinggali akabirus sahabat. Sementara Kufah sing jauh dari Mekah Madinah ditinggali Sayyidina Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya asahul qiraati sanad dan qiraatu Asim. Mergo ditunggoni Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa ahli qiraah. Ya ben ra sanad. Mestine logikane kan aneh. Mestine sanad paling keren kan Mekah Medina. Tapi kenapa malah meloncat marang putih? Kufah. Mergo teng mriku. Nah, ketika Kufah dadi kubbatul Islam, pusat peradaban Islam. Bahasa Arab pusta itu malah rane Mekah, malah ning Kufah. Wane Alfiyah dikarang itu sing diterangno khilafi ahli Basrah be ahli Kufah. Lewong bahasa Arab kok ora khilafe wong Mekah mbek Madinah tapi malah khilafe wong Kufah mbek wong Basra. Ora ya aneh. Mergo nate dadi pusat Islam. Mergo Sayyidina Ali pindah ke Madinah Kufah. Akhirnya beberapa ulama top nggih pindah ke Kufah. Dong ya. Mulane tak terangno. Lah iku jenenge sanad. Yo wis akhire seperti itu. Meskipun akhirnya Madinah Nah, beda dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' keren karena dia di Madinah. Madinah banyak akabirus sahabat. Makanya qiraatun Nafi' itu keren. Bahkan qiraatun Asim itu, kalau kamu enggak tahu maknanya qiraatnya Asim, lihat qiraatnya Nafi', pasti kena konangan maknanya. Kenapa kok konangan maknanya? Karena Imam Nafi' itu membaca Quran sesuai ilmu shorof. Ya tadi kuf'an. Dene nak maca ya ora ya Yuhan Nabi tapi ya Yuhan Nabiu, masih pakai hamzah. Kenapa pakai hamzah? Ya karena memang yang namanya nabi itu man naba'anillah, orang yang cerita tentang Allah, tentang ketentuan Allah jenenge nabi. Coba sing maknane cerita itu apa? Pakai hamzah apa enggak? Pakai amma yatasaalun fa'anin naba'ilati. Karena nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah, mestinya jenenge ora nabiun tapi nabiun apa? Pakai apa? Hamzah. Makanya di sebagian qiraah itu tetap pakai hamzah. Misalnya Nabi ibadi, coba mana? Nabi nyerita no siro. Pakai apa? Hamzah. Tapi orang Quraisy itu anti hamzah sehingga gak ngemuni ya Yuhan Nabiu tapi ya Yuhan Nabiu. Nah, ya yang di sini itu bukan ya nakis tapi ya pengganti hamzah ala lughati Quraisy. Jelas. Paham ya? Kok mikir dokono bareng malah. Tapi ini teror, saya ulang lagi ini teror. Teror supaya orang yang sok ahli tafsir ben mikir. Nah, ilmu tafsir gua angel. Tenang angel terus belajar aja keminter ngono maksud e. Nah, angel lu belajar aja. Aja keminter. Mulane Imam Nafi' maca ya Yuhan Nabi. Kira-kira mana he wong sing nyeritakno ketentuane Allah. Paham ya dong ya. Nah, ketika Nabiun kira rasorofe, Nabiun ku opo? Nakesyai opo Mahmus? Kowe delok kirae Nafi'. Engko ora ketara nak Mahmus. Mergo Imam Nafi' maca. Ya Yuhan Nabi. Ya dong ya. Mungkin sebagian sampean iki ahli kira asal. Saiki tak sempurnakno rasorofe, roh asal usule. Kadang kan roh-roh tok kira roh asal usule. Sing tak bantu. Wong malaikat sing ngiri ora ya roh aku pokoke. Jadi ben ngerti sampean. Jadi gak iso. Kenapa kok Imam Nafi' keren? Ya karena dia di Madinah. Di Madinah itu banyak akabirus. Akhirnya sing saate Abdullah bin Katsir. Abdullah bin Katsir mergo mangkon Mekah. Mekah itu sause Rasulullah pindah Madinah. Itu gak ada cerita akabirus sahabat yang hidup di Mekah. Abdullah bin Abbas niku pindah teng Thaif fi akhir hayat. Riyan nggih teng Irak teng kene Basra. Bahkan pernah jadi wali kota. Dan sampean roh, kenapa Basrah terus keren? Nah, bareng Basrah mbek Kufah keren. Akhirnya semua ulama pindah rono. Wong rong iso alim nak rong tau ngaji ning Baghdad. Akhirnya Imam Syafi'i ku ngaji ning Baghdad. Wabi ulama ning Baghdad. Akhirnya ketuane wali ora ning Mekah, yo ning Baghdad. Jenenge Abdul Qadir nopo? Jilan. Ben kira saja. Mulane saiki penduduk Mekah do mangkel wis bid'ah bid'ah mergo merat wong-wong urip Mekah ora ketua. Kira-kira menawa ya rada ngono bareng ta. Tapi aja dijerok-jerok ta. Dadi ku cerita. Dadi nek kowe jerok-jerokno berarti drengki paham ya. Mau cerita, mau cerita ilmiah. Dadi kena apa? Khilaf kok malah Basrah mbek. Padahal tentang bahasa. Kok pernah ono migrasi, napa? Kudus yang tinggi, Kudus ni kan yo keren. Mungkin orang alim-alim itu ngaji tentang Kudus. Termasuk Mbah Soleh Darat, dia ngaji tentang Kudus. Semanggen Semarang. Mbah Soleh Darat di murid alim terus pindah tentang Termas Mbah Mahfud. Suwe-suwe, Mbah ya, Termas nganti saat ini terus keren. Tapi orang termurid Mbah Mahfud keren, Mbah Hasyim. Mbah Hasyim di murid keren terus jadi Lirboyo macam-macam. Terus gak apa-apa. Semua ketitik-titik itu malah jadi semebarin apa es. Tapi Kudus yo tetap kudu di eksistensi, termasuk sepuh. Mengenai kalau gelem ulang tentang mereka yang lebih termasuk nopo sepuh buyut-buyut kulo tentang mereka termasuk sepuh. Mengenai rawleh mati, kermati itu sani hamdani kang ali barang itu tak penjara tu kan pokoknya terus. Neng dia oleh penjara yo raro tak sila nopo neng KPK nak sing ono sing kosong terus. Di sini ono ulama. Ini kisah nyata. Imam Sa'roni itu sekarang bisa nopo. Bro, gue di guru gue kerem. Kerengnya itu, saking kerengnya itu, dia tidak tahu menjara orang gelap biskup. Mereka tidak ada biskup. Jadi tidak tahu menjara santri berkara apa? Mereka tidak ada biskup. Jadi kalau ada santri, kok sinau fakir itu di penjara? Tak sinau tasawuf itu ya? Penjara di kamar khusus. Mereka cari, fakir itu, mari fasek. Tak sinau tasawuf itu, mari jadi kafir sintik. Ah, awas ya tak kandakno wali kota gresi namu si tok tok penjara. Oleh muni redaksi ini mulane kula niru. Mergo redaksi ini lah habas tu jadi ini menjara sapa Ingsun. Akhirnya muridnya gue sih bebas sinau kita peluru perkara ini. Jadi cara saya gini ya gue takrib gue hikam. Jadi sinau apa cung? Kali bah. Karena tasawuf tok itu jadi penjara. Oke tok ya. Ngancamnya nanti penjara. Nah terus era-era modern redaksinya surah penjara. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafat saqa wa man tafaqqaha wa lam wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazan taqa. Jadi orang di penjara tapi ngancamnya lebih ekstrim. Kue fekeh tok gak tasawuf fasek. Tasawuf tok ra fekeh. Kapir malah. Kapir zinting. Tapi kan kapir. Makanya kalau suun nekuni fekeh wai. Paling banter resikune fa. Nak nak kuni tasawuf tanpa fikih resiko neka. Nanti kalau kulo ini sawara kapati kafir. Tapi kemungkinan ini fase. Tapi nak gue kan senani tasawuf. Gue sekali meleset. Gue sembunyi lo. Sekali meleset. Lo coba aliran manunggalim kaulo gusti korban fikih atau korban ilmu tasawuf. Gak jawab. Ayo jawab. Oh, udah pinter. Maju berarti ya. Ya aliran wahdati wujud manunggaling kawula gusti kurban belajar tasawuf belajar fikih. Tasawuf. Tapi nek ana wong donyane sak niso pas ape haul didol kurban ilmu fikih ta tasawuf. Oke. Tapi kan kok fasek tok apa? Delok wong wedok hukume haram. Kecuali muamalah. Lah aku ngopi Gus muamalah. Ya mau fasek kawa. Kata Hamdani, Gus, delok wong wedok haram kecuali mulang. Mulang Gus iki mulang. Mulang banget. Ya fasek kawa. Tapi kan iso dikhilah. Iso dikhilah, Dor. Delok wong wedok kan haram kecuali muamalah, mulang ya syahadah, mudawah. Ya, tapi nak niatem iku ngelah berarti aku ngopi sing bakul jenggo tenate kok. Golek sing pojok sing jaga ayu. Bareng haram muamalah gitu. Oke, yo. Ayo melanti, kafir apa fasik? Ayo mila, fakir lur arah loro-lorone kudu alim loro-lorone. Naga loro-lorone kudu alim. Karena untuk keluar dari dua status ini harus apa? Ya fakih, ya sufi. Amelati. Mulane cara Imam Sakroni jek sugeng, oh kula aman. Teng lemari kula niku niku Pak Kang Ali, nang lemari kula iku kitabku hikam tak jejer Minhajut Thalibin. Risalahku seriah tak jejer Radhatut Thalibin. Jadi aku nak ruh Imam Sakroni rawuh ning kene aman apa? Agar kita tasawuf tak jejer kita oke. Ya jarak kalau kadang sinau kita iki sesuk sinau iki. Wedino. Wedi di penjara mergo iki nak nganti ruhi beliau cek wali-wali kan gak kapudut. Mulane kula aman. Ya tiru-tiru kok nang tiru dak kok etok. Karena saya tidak bisa membayangkan gitu. Tanpa fikih itu memang kita tidak bisa bayangkan. Tadi misalnya kue rabi untuk wong wedok ayu. Mau syukur to jebule nyuwun sewu nekam gak sah. Nekah untuk bojo ayu seneng mau syukur to iku jenenge tasawuf. Tapi nak fikih kan lacak sih. Saiki anake Zaid. Ternyata Zaid zaman dia anak saiki hubungan intime koblan ne. Berarti hakikate Zaid ora dadi wali, waline iku ha. Tapi nak kita nganggo fikih kan pastikan dulu keabsahane. Nah, syukur nomor loro sase dasa lagi syukur saya wera mesti kok syukur lah ya makanya apa fikih itu konstitusi yang nggak bisa di apa diganggu makanya menurut saya fikih itu harus kuat sekuat kuatnya makanya Indonesia itu luar biasa kalau KUA kan sampai takok leres dengan bapak kandung ya karena kadang istilah bapak itu bapak angkat macam-macam ditanyakan. Makanya saya itu baca kitab Bul Aulia Bineka itu nganti lali jumlah. Di Naruan, di Sarang, di Kajen. Saya sering baca Aulia Bineka. Karena wali ini kan problemnya banyak. Ada yang wali betul, tapi punya masal label wilayah. Punya sesuatu yang bisa memberedel kewaliannya. mungkin karena dia fasik atau karena dia adil atau karena dia punya adawah, punya sentimen ekstrim dengan apa putrinya, itu kan ada sekian hal sing bisa membredel apa kewali. Tapi kalian kan gak tahu belajar itu. Makanya kita butuh status kepastian bahwa wali yang bapaknya ini masih berstatus wali. Itu kalau di Mu'en kan dibahas wayamna'ul wilayata dusiban warikun wajununun kata-kata. Lalu ketika yamna'ul wilayah kembali ke siapa? Ke wali apa? Apakah hakim? Dibicarakan kalau penyakit ini kembali ke hakim, kalau ini kembali ke wali. Apa? Ya angel, jadi ulama ya angel. Makanya saya senang sama orang tidak ulama, tak anggap orang pintar. Terus ngerti angel, terus gak melok-melok. Itu satu kearifan yang luar. Mulanya orang bodoh, angan-angan orang pintar. Ngerti angel, terus. Jadi aku tak anggap orang bodoh, kok orang delok, orang main jambian itu. Ngerti ke jambian? Apa sini? Jambian? Yang main itu, yang nunjuk. Apa? Pucang. Nak cara bahasa Indonesia, yang terkenal. Panjat pinang. Kowe kan wis ngerti to nek panjat pinang wangel. Lah iku atuk delok wae ngeploki nek sing kepleset. Lah kowe yang ngerti to dadi ulama iku wangel. Wis delok wae ngeploki. Lah iku dosa nek sing kepleset. Tapi intine wong bodho kok jobane iku mono ya ana pinter. Mergo ngerti nek angel gak melok. Maksudnya wong bodho ya ana sisi pinter, maksudnya ya ana sisi pinter. Tapi ya tetap bodho, tapi ini kalau terusakan gitu. Kasana dihi, koyok dini sanati Quran. Kayak tadi ya, kenapa kiraatu asim kok asokul kiro adi sanat dan karena apa? Fa'inna alian karroma wajah sakanal kufah wa abduh bin mas'ud ya sakanal kufah. Sehingga kufah jadi pro. Kenapa? Pusat apa el? Bakar klimaknya ketika Baghdad jadi kubbatul Islam. Di situ ada kerajaan Abbasiyah, ada dinasti Abbasiyah. Akhirnya ada Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya pernah hidup di mana? Bah. Padahal Imam Syafi'i itu tiang Palestina, lahirnya di Gaza. Babahnya orang Mina. Tapi orang itu belum alim kalau belum diakui di Bah. Imam Bukhari itu orang Uzbek. Beliau diakoni alim sausai dites di Bah. Jadi di sini syaratnya wong alim kudu darani alim ning Bah. Terus saiki wong darani alim nek darani alim ning sarang. Mergo ana pengujine. Ya mau nek sarah dibantai wong akeh. Oh, darane alim ning Kudus, darane alim ning gone Lirboyo. Darane alim ning Sorong. Papua. Ya mbok ya ora ro tapi kira-kira kan gak ono pengujine ngono lho. Dadi kowe yang darane alim gampang ae anggere wong ning Sarang darane alim, ning Kudus le darane mesti alim tenan. Kayak Mbah Mun ning Sarang darane alim yo alim tenan, Batur Rekan ning Kudus darane alim alim tenan. Lah Hamdani darane alim ning pojok kono. Ya mbah iku ora ana pengujine nek. Ya dadi ta dulu Imam Bukhari iku wong ya mamang alim tenan to. Buareng diundang ning Baghdad dites 100 ulama. Sanad diwolak-walik. Ya terus dadi dulu syaratnya orang alim itu harus diakui. Sabil Qadir dadi wali ketua ya karena dia hidup di Baghdad. Turun ning Probolinggo nggih mboten. Jadi memang, nah itu makanya kenapa itu terjadi karena tadi fa inna aliyan karoma wajah sakanal kufa. Nah, Sayyidina Ali wa alim-alime wong urip ning Kufa, de murid alim-alime wong jenenge Hasan Basri. Iku jenenge Hasan wong Basra. Akhire ilmu bar kok Kufa rondo lengser ning Basra ben ro sejarah. Paham ya? Wis anggape suwe-suwe lengser tok Kudus ben GGR yo suwe-suwe lengser tok Kudus. Kudus tok Jeporo bareng suwe-suwe. Sekali nyamat bareng. Ya sudah pokoknya untuk Indonesia, no? Dan kira sanat. Artinya gini loh, jangan terus ke kumo luhur yang berbau Mekah itu pasti paling hebat, enggak. Karena ulama itu lama sekali di kawasan mana? Ya, wow, SKB wono sentimen akhirnya yus. Tapi Mekah ya kudu dijogo, meskipun ngono ya kudu dijogo. Mana ulama-ulama sing mendedikasikan diri ini Mekah, kados keluargane Said Muhammad. Gua turunan Maroko. Said Muhammad, Said Abbas urian turunan Ali Grisi teng Maroko, tapi kepengin urip-urip anmu teng Mekah. Imam Haromen itu tiyang Irak. Imam Haromen itu tiyang Irak, gak nemang to. Perkarane Mekah itu kota mati. Wong Mekah itu mambaul wahyu, ilmune rapati akeh. Urip ning Mekah. Mulang ning Masjid Haram. Wakhire Mekah urip, bareng urip ditinggal ning Madinah. Lan darani Imamul Haram. Akhirnya Mekah niku digoni ulama-ulama. Mergo do mangkel, mulane mangkel ku penting. Lu mangkel ulama lho. Jadi kula-kula niki mulang ning Damaran mergo mangkel. Mergo Hamdani gak mulang tafsir. Cara mulang kula ora mulang. Lah nek gelem dijajal lho. Tak dites dihusnudoni ae kok. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri urip teng Mekah. Hasan Basri urip di Mekah, tapi mau manggon tok ora mustautin napa? Jadi dia benar sejarah. Mulane diarani Imamul Haramain. Imam Haramain itu aslinya jadi tiang Iran. Mengguruni Imam Ghazali. Imam Ghazali itu tiang Iran aslinya. Nah, saiki. Saiki wae wong diarani Iran. Disik, terus itu dari Arab Putih? Iran. Karena Iran itu kan, ya biasa lah. Ada perpecahan, perkara penjajahan. Tapi Rian bukan nonton Iran. Ya ada Iran, karena ini Kufah, Basra, terus Khurasan. Kan dulu gak pakai nama. Dan itu semuanya ikut Madinah dulu. Terus era modern, lama-lama yang dulu provinsi jadi negara. Kita tahu kan, sampai anak moco tareh, Sayyidina Umar presiden hidup di mana coba? Madinah, Mesir namanya apa? Provinsi. Gubernurnya Abdua bin Amr ibn As. Sam namanya apa? Provinsi. Gubernurnya Muawiyah. Dulu itu provinsi semua. Lama-lama jadi apa? Negara. Terus era penjajahan pecah-pecah lagi. Paham ya, sampai roh sejarah. Tapi yang jelas, nak kue dituduh bid'ah songko kono negeri seberang itu. Maksudnya yo mangkel, wong mambaul wahyu serah ketua, sing ketua. Malah do Irak do ajam. Kalau nanti teng museum Ka'bah, ni kue tenggene kiswah Ka'bah kue jadi tulis. Ini diresmikan di Irak. Jadi lucu. Jadi dulu Mekah itu pernah sebagai provinsi. Ya saat ya. Jadi pemerintahan Islam saking Baghdad Abbasiyah sing nentokno kiswah Ka'bah ora kok Mekah tapi kok suwe-suwe kalah mbek Konstantinopel wae guri-guri sira kok. Dadi Mekah ditentokno Turki kan wonten critane. Terus era tahun pinten wonten? Nah mboten tepat sekitar tahun 16 napa pinten ana revolusi Saud Pangeran Saud itu. Akhirnya Mekah memisahkan diri sangko Turki. Terus jadi pemerintahan sing saniki. Iku dunyo wis kabeh kersane pangeran. Penting kita roh tareh kenapa ilmu kesana-sana. Terus Dewi Bahmun sih kalau kenang, yes ngono ha, iku ngetokno sodaqallahu lazim ketika ngendikan wama arsalna ka illa ka fatal lina. Umpama Mekah mbek Madinah dadi sentral terus, mungkin perkembangan Islam tidak secepat ini. Barokahnya diacak, akhirnya Islam ka fatal lina. Akhirnya wong ajam, akeh sing dadi wong alim alama. Lha coba era Syekh Nawawi, yang gurune Raden Asnawi, Imam Nawawi, Syekh Nawawi sing terkenal gurune Raden sinten? Nah, iku untuk gelar Sayyidu Lama Ilhijaz, padahal wong Tangerang tanggane Ma'ruf Amin lah kira-kira. Tanggane bebaya wi ora ros, pokoke bangsa padha napa? Tangerang. Apa muni bayar ati catetane, muni orang kok nang Yesus, pokoke bangsa kono. Itu kan kayak apa luar biasanya Syekh sinten? Nawawi. Iku tanggane Ki Haji Ma'ruf Amin. Yo ngomongi kira-kira ya Sunda, wong Tangerang. Tapi so ngarang kitab tafsir sing sampai wong Mekah Madinah nyeluk dene ya Sayyida Ulama Il Jas utri mau wong Tangerang. Bariku bar muncar-muncar Syekh Nawawi ana ulama top muncar meneh wong termas Pacitan tanggane SBY. Syekh Mahfud napa? Atur. Ayo. Syekh Mahfud di murid top jenenge Mbah Hasyim Asy'ari. Kayak apa Indonesia? Padahal mereka punya bahasa Induk tidak bahasa Arab. Bahasa Induk kan bukan bahasa Arab. Sitok Sunda, sitok Jawa termas. Tapi dawe bangun kalau jeeling betul. Ketok nak wahyune Allah bener panjang Islam itu di desain pengiran kafatal linnas basyira. Mulane kula nu syukur, kula niku syukur, kula niku mboten nate lunga teng budi-budi, kula namung ngaji teng Mbah Mun teng sarang kalian yen sederenge kalian bapak. Tapi kula niku nulis bahasa Arab ya. Maca Arab ya. Dadi kula turunan Kudus. Ya mergo mau pangeran wis desain kafatal. Lah anak kowe rapati iso bahasa Arab, iku ora sesuai desain iku wae. Mulane iki. Ora ada ono masalah iki mestine iku. Ya ora usah dijeruk-jerukno, tapi mau kula ngomong kok nang tersinggung terus mutung. Kok cawe to, kok anggere mutung kok cawe. Lho kula kan sering maca karangan Syekh Nawawi, Syekh Nawawi Banten. maca karangane Syekh Mahfud. Kula nate tak jajal ketemu wong Arab. Iku yo ora roh nek iku karangane wong Jawa saking fushane. Wong ora kebayang nek iku karangane wong apa? Saking fushane. Aja koyo basa Arab, nek basa Arab mung basa Arab kacau. Ya mau dadi ana wong Arab koyo Hamdan ini kaji. Anake dijotos wong Arab. Anake dijotos anake wong Arab. Yo ngono ya, anake dijotos anake wong. Mbak Hamdani ra trimo sing anake wong Arab dijotos. Bapake gak trimo marani Hamdani. Sira kira lima data dribu ala dibobie. Lah anakku diada ya tak ada. Lah itu wong Arabe kok paham, mantuk-mantuk. Padahal sing wong Jawa isane mbok ada kok. Anakku diada ya tak ada. Wong Arabe mantuk-mantuk ngono. Dadi ngono oh anakmu dijotos to. Mulane ge males. Mau muni apa? Anakku dihada, ya tak ada. Dan ini cara anakku kan kacau, hada itu isim jadi mabni majul. Ya syaratnya mabni majul rak fi'il, duriba kan. Dihada. Tapi kok karena apa? Anakku dihada, ya tak. Serepet. Ada itu Arab Jawa, ya apa? Itu Arab Jawa. Ya, jadi kalau suwon saya saman bangga jadi wong Indonesia, paham ya? Karena agama ini kafatal. Kalau ada naskah saya Arsad Al-Bajari, gurune Syekh Nawawi. Dadi Syekh Nawawi iku ya ora paling sepuh. Awaluman termasuk sing saged ngarang kitab lu sakjane nggih mboten mulai Syekh Nawawi, gini iku gurune jenenge Syekh Arsad bin Abdis Somad itu yang Banjar. Niku kula gadah kitabe. Niku nak ngarang ya luar biasa. Jenenge Sabilul Muhtadin. Ya wis ra kaya wong Sulawesi. Wis kaya wong Arab. Ning modern wonten Mbah Fadl, wonten Mbah Ihsan Jampes, wonten Mbah Sibir Tahlan. Terakhir wonten sing kula menangi karwan Mbah Mun gitu saya Sugeng terus Mbah Sahal. Lu nak ngarang wis ra kaya wong nopo? Jo. Jenenge kitab Sirajut Thalibin karane Mbah Ihsan Jampes yo dicetak ning gone Beirut. Sing nyetak yo ora roh iku wong Jawa. Mangsane Al-Qadiri ku mbok Kediri ndi yo. Menawa sing maca Al-Qadiri apa yo ora roh. Padahal matane Kediri. Mulane bareng Arab tak takoki maca Jampesi yo apa ini ngono. Padahal maksudnya Al-Jam mboten Jampesi, Jampes. Lah yo wong cara kowe dadi wong Arab maca iki negara ndi Jampesi. Yo Al-Jampesi Al-Kediri. Kayak apa Indonesia? Kita punya berapa ulama yang punya kapasitas seperti itu. Dan itu jadi disertasi doktor. Misalnya di Al-Azhar, kadang disertasi doktor tasawuf, kon neliti kitab Sirajut. Disertasi tafsir, kadang kon neliti tafsir Syekh ini. Yang itu kayak orang Jawa, orang itu tafsir Munir, biang gue nih. Lalu gak ada takdirannya tafsir Munir. Ya perkara ini isin nih. Mesti isin sampai pengiran. Dan ini orang Mesir, gue kena gelar disertasi apa? Doktor. Kulo sing ijek keluarga Kudus kok ora ana. Padahal Raden Asnawi murid itu. Syekh Nawawi. Mulane kudune sing nakriri tafsir Munir yo wong-wong Kudus. Mergo sanad paling populer teng mriki ra sinten Raden Asnawi murid sinten? Syekh Nawawi. Bahkan garwane Syekh Nawawi sing terakhir digarwa sinten? Raden Asnawi Nyai Hamdanan. Jadi murid tope teng mriki kan Raden Asnawi nak teng Madura Syekh Nawawi. Walaupun nak teng daerah kulo namanya Mbah Sakur, Abai Mbah Fadl. Terus Abai Mbah Fadl senori ini murid di sini. Sen. Tapi sak jane tahu sak jane cara keren-kerenan niku ya rodok gaya wong Kudus. Perkarane sak garwane Syekh Nawawi dadi yo diwaris ilmune sampe. Iya semoga terus nate. Ya iku lho gadah takrirane tafsir Munir tapi yo mboten kula ge mboten niat tak cetak tapi kula gadah. Yo nggo isin-isinan ae. Mereka nak wong radhi isin udah wika nabi ida alam stafi fasna wong kok radhi isin sak uni uni mungkin tak karap karap. Yuk dunia wong Kudus itu isin wong Syekh Nawawi itu murid waris top teng Kudus. Kok nganti wong Kudus rapati maca tafsir Munir itu ya bangkune ini. Udah curah kalau di waktu kalau mulang tafsir Munir udah temri cara di waktu tapi potongannya radhi waktu. Tadi kira usah arap arap gue. Karena saya pernah nakriri memang luar biasa Syekh Nawawi. Karena tadi sebenarnya dekat sekali kita sebagai orang Kudus itu dekat sekali dengan sanadnya siapa? Syekh Nawawi. Nah, selain itu kan kita peke ya, kita gampang lah. Kalau kita peke kan banyak lah yang baca lah. Sulam Taufik, terus apa lagi? Sabina. Buatan nak Sabina. Oh ya Sarai Sabina ya. Sarai Sabina. Itu banyak lah karangannya siapa. Sekarang hitung saja. Nggak, ini masih ngaji kok. Senawawi paling banyak karangannya tentang fikih. Dia buatan. Nyarai Sulam Taufik. Sulam nopo. Sabina. Terus nopo. Sabina tu Najat nopo. Nihayatul Zil. Banyak yang fikih. Sebab itu dia iso tafsir. Maksudnya kalau apa ngomong sebab itu dia iso tafsir. Lah saiki ora mulak gawe pengajian tafsir wong ora iso. Oke. Kok wae wis. Ora pantes kok tak penjara Mas. Mau cara kaya aku. Mulane kula mboten janggal kenapa Syekh Nawawi iso ngarang nopo? Coba tafsir Jalalain sing ngarang sapa? Imam Suyuti kan. Dia punya ngarang apa di fikih? Punya karangan Al-Asbah wan Nadzir. Jadi kamane ngarang tafsir ya mek turu wae iso ngene iki karangan Asbah wan induke fikih kok edae fikih. Ayo sapa neh contone? Imam Qurtubi. Imam Qurtubi di karangan fikih paling terkenal jenenge Nihayatul Mujtahid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Enggak ada kitab fikih termasuk sebaik, termasuk kitab terbaik di bidangnya itu kitab Imam Qurtubi. Jenenge Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dekne gawe tafsir Qurtubi. Ya mek turu cara kasarane wong dekne wis ahli. Oke. Ayo, tak kurang contohnya akeh tak tambahi mok ke malah lali. Tapi saiki enak lali direkamane Gus tenang wae. Repot. Bisa ora ono ngaji direkam. Mulane ijazah iku syaraté mandi ora usah ditulis, ora oleh ditulis ora oleh dhisik iku. Oh. Apa meneh direkam tapi zaman akhir repot. Kula de kanca Cirebon iki kisah nyata. Yo ijazah Mbah Mun. Ijazah tenan. Gus dene Gus anak kiai. Kiai kula nyuwun ijazah, mung berbuku Gus itu. Nggih Gus, entosi. Ampun tulis ge syaraté. Nggih Mbah, beres. Bareng Mbah Mun mulai ngendikan ke tek HP. Yang penting ora di. Ya, jane rada lali dene. Ning omah setel meneh. Wong larangane ditulis. Ya wis. Mbah iku piye usanate? Sanate zaman akhir ana no. Wa ta ihlan ada Al-Qur'an wa al-fadilan nafati Qur'an wa ma'ani hilan maknane Qur'an al-muta'alliqo tikar gumantung fil ahkam. Ini jelas ya. Pertama sing didhawuhna Sayyid Muhammad temu al-muta'alliqo bil ahkam. Lan biro-biro ketentuan fikih. Wa ghairi dalika lam yani mengkono-mengkono kate. Wa mauduhu te sasarane ilmu tafsir kalamu wa iku dawuh Allah Azza wa Jalla minal haisiati sanging sisi al-madzkurati kang den sebut. Wa faidatuhu te faedah ilmu tafsir atawasulu iku dadi lantaran. Dadi penyampai. Ya nak sin maknane lantaran, nak sot penyampai. Mergo wasola maknane tok. Iku atawasulu dadi tok, dadi sampai ila fahmi ma'anil Qur'ani maring mahami makna-maknane Qur'an. Anwal amali lan nglakoni bima lan perkara sing dalam Quran tapi nglakoni ne badal fahmi sakwise paham utawa bebo paham nek ora paham ya bebo paham nek ora kok paham mau bar ngaji la kok eling bi rekamane wis zaman akhir sing ngono ae sebab ya kok eling ndi rekamane ya wasamratuhu utawi buai ilmu tafsir iku atamas suku cecekelan cecekelan fil urwati wusqa kelantali sing banget kuwate wal fauzulan bejo bisa ada di wal fauzulan merkoleh wal fauzulan merkoleh bisa ada di lan bejo fitaro ini ing dalam dunia akhirat. Muga-muga kula jenengan napa baro kae ngaji tafsir napa bejo dunia napa akhirat. Wes gak paham lah mau nak ana malaikat protes pangeran ratrimo wes ngandel kula. Kok angger teko ning majelis ora bakal cilaka napa teko ning majelis ora bakal cilaka. Malaikat sing iri nyempun pun bentar iri wong didhawuhi pangeran pun selesai irine mun selesai. Bahwa dihu tawi sing letakno tafsir. Pertama sing letakno tafsir. Lah ben maknane wong ya keliru. Wawa dihu te wong pertama sing letakno tafsir iku apa? Ya keliru. Mane kira kena dimaknani. Biasane nek ilmu fikih kan wawa dihu Imam Syafi'i, wawa dihu nahwu sibawah iki ora ya. Wawa dihu te wong sing letakno tafsir jebule khabare Allahu taala. Mane maknane wawa dihu utawi wadi'e. Rasa muni wong apa? Ya mana ni wong jukul iru tau kang ali wong Allah ini kena tu. Kobareu, pi nama mana ni? Wawat diuhu utawi kang letak no Pasti, tapi rasa tambahi wong lho ya. Wawa dihu te peletake ilmu tafsir. Iku Allah Taala, Allah Taala wan keren gak? Oh, keren pol wis. Wa nabi ali salatu was. Bahwa mengutai ilmu tafsir ku ilmu ilahiyun kang bangsa kepengiranan nabawiyun yang bangsa kenabian. Mana cuma macam-macam ulang tafsir itu. Syaratnya itu dihawa sing sambung pengiran, jadi dihawa sing sambung kanjeng. Nah, itu sambung terjemah, tak bisa mulang apa? Tafsir sembrono. Wastim datuhu utawi materi ini tafsir itu minal Qur'an, sang Qur'an, nafsi, awak diri ini Qur'an. Maksudnya, tafsir itu sangka Qur'an. Qur'an itu ya Qur'an itu. Maksudnya ya materi tafsir itu kahanan Qur'an. Misalnya gini tak contoh no, nak kue raro ya kebangetan. Nabi Adam itu manganin teh akeh tora. Ketika makan mit khuldi itu habis banyak apa sidik? Sidik. Karena akala di banyak ayat itu di banyak ayat digenti lafat dako apa? Dako mana nih ngicipi apa nguntal akeh? Ngicipi. Sehingga ketika ada ayat akala makan itu kan maknanya bisa banyak. Yang namanya makan itu konotasinya bisa banyak. Tapi kalau dako nicipi pasti apa sedikit. Oh nak ngono ayat yang akala ditafsiri ayat dako. Itu jenenge apa? Minal Qur'ani nafsi apa? Minal Qur'ani nafsi. Jadi akala yang maknanya makan bisa banyak kita persempit maknanya apa? Dako nicipi. Itu jenenge apa? Wasim daduhu minal Qur'ani nafsi. Jadi kita memaknani Qur'an dengan ayat Qur'an. Jelas ya. Mergo ya itu tadi contohnya apa? Nabi Adam apa? Akala, tapi kalau akala konotasinya kan banyak, maka kita maknani dengan apa? Dako, dako ngicipi, jenenge ngicipi ya sidi, ora pati tenanan. Wa sunnati lan ditafsiri sunnah. Sunnah ya kata, misalnya wa aqimu sholat, kamu disuruh sholat, tahu kamu jumlahnya rokaatnya sholat. Enggak tahu kan, tahu itu dari apa? Dari sunnah, tahu kamu waktunya sholat, enggak tahu kan, taunya minas. Terus terakhir wa asali bil arabi lan gaya-gaya uslupe wong Arab. Dialek Arab itu menentukan sehingga kita tahu. Di contoh terkenal roh contohnya. Pakai duit nah roh. Contoh paling masyhur gini iku. Rungokno tenan. Ki santai mawon ngaji iku kula nuri lek mawon, ora usah sungkan biasa wae santai wae. Wong kula ngaji golek ridane pangeran, ra butuh persetujuan. Kak penting persetujuan, makhluk ra ono sing penting. Penting ridhani pangeran. Lah ridhani pangeran wong alim syaraté mulang. Mulane kula nek ora mulang wis repot. Mulane kula nek mulang seneng. Kok tobaté wong alim istighfar ora cukup, Bang. Kudu nerangno. Mulane kenaan sampeyan. Kula niat tobat sampean sing entuk. Dadi tobaté wong alim illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Dadi wong alim tobat istighfar tok ora cukup kudu wa bayanu memberi penjelasan. Dadi awasane mulang niat tobat. Mulane tobat wong alim barokah, wis tobat wae sik barokah. Karena harus mulang dia, kit manut ilmi kan dosa. Maka wajib idharul. Idharul ilmi terus ana wong nganggur do ngrungokno ngene iki, lha iku akhire barokah. Napa? Contone ngaten asali bil arab, ngrungokno tenan iki. Dulu itu ada seorang alim, ya alim betul tapi dia ndak orang Arab fusa, ya arim. Singkat cerita itu dia khutbah, ya khutbah Jumat. Ketika khutbah itu dia dalil, dalil dalil ayat Quran kan lazim ya kalau khutbah Jumat itu dalil ayat apa Quran fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi bahwa kamu dapat rezeki itu suatu yang nyata, senyata kalimat yang kalian ucapkan. Bahwa seseorang pasti dapat rezeki itu nyata, senyata kalimat yang Anda ucapkan. Iku si Arabi wong Bedui langsung marani khotib. Pak khotib, mangdalladzi akhdabal jalil hatta alja'u ila yamin. Siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah? Sehingga semenjak itu diputuskan oleh ilmu balaghah bahwa sumpah itu mesti nadane wis ngamuk. Jenenge wong sumpah iku wis ana ngamuke. Jadi misalnya Hamdani diutang sampean mbok tagih, "Kang utangku sahur." "Yo sesuk tak sahur." Terus sekian jam lagi ditagih, "Kang sahur, Kang." "Wawohi tak sahur sesuk." Yang namanya sumpah itu sudah tersinggung enggak? Orang sampai terlontar loh, kalimat sumpah itu sudah tersinggung enggak? Tersinggung. Nah, karena asalibul Arab itu begitu. Makanya kalau Allah kok pakai kalimat sumpah, pasti terusannya duko, marah. Karena di mana-mana sumpah itu ada unsur duko atau tersinggung. Nah, itu jenisnya asalibul Arab. Makanya di balaghah terus digawe klasemen. Jika mukhotob kholiyat dihni, maka kamu tidak perlu dengan kalimat tauhid. Ada mukhotob yang netral. Kamu cukup bilang Zaidun qaimun. Kalau gak pati ngandel, inna Zaidan qaimun. Agak ngandel banget, wawohi. Nah, ngomong wawohi itu bisa orang ngamuk. Orang ngamuk. Nah, padahal di Quran itu banyak ayat yang pakai sumpah. Berarti Allah sedang duka. Makanya kena dititeni coba, misalnya. Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza tahala tersani kad dapat samu dubitohwa. Terus Allah cerita dukane. Angger ana ayat sumpah di akhirnya Allah sih cerita napa dukane utawa murka. Lha iku jenenge asalibul arab. Menung iku jenenge asalibul arab. Paham ya? Jadi itu enggak ada pakemnya tapi orang akan percaya. Karena jenenge wong sumpah mesti sangka tersinggung. Iku jenenge asalibul arom. Nah, padahal ayat singangi sumpah ni bukata. Sembok roy ya, sembok roy. Misalnya wal asri demi waktu asar. Terus ane rak innal insana lafi khusrin. Orang oleh nih bahasa Arab ni. Wal asri demi waktu asar. Kue sesok tak kei duit loyo kacau. Bahasa ane gua kacau. Mergo sumpah, gua nunjuk nogo. Dok jebule terus ane kita kei duit. Mulan agar wal asri pantasnya innal insana lafi khusrin. Ya dong ya. Ya itu jenis asalibil arab. Wah, ngalim tenan kifar ngaji keren dong ya, keren. Kayak doktoral tafsir ya, bagian raiso. Tapi kalau diazam tenan guys, wah, kalau pesan nih wonten kisamin, wonten sinten kalau tenan. Pokoknya kudus kudu ngirip-ngirip tafsir nopo mundir. Karena akrobunasi sanad dan ilasen nawawi termasuk masayah nopo kudus. Karena murid andalannya di sini gini, Raden sinten. Asnawi jadi kula suwun mergi nak sing fekih kadalah sing maca fekih. Wae tanggung jawab ulama kudus terutama zuriyah terutama santri. Tapi ku nak diwaca amdane ora ikhlas yakin. Tapi nak misale ndekne GR ya rapo. Wah nih tak kei dhuwit tak gaji. Ya ben urip-urip mawon apa? Apa? Wae sebenarnya yes. Popoai lah, penting berkenaan apa? Biar sanad itu terjaga. Karena kalau sanad di daerah saya itu lebih ke saya mahfud sama buyut-buyut saya. Jadi di sana kan sanad paling, katakan induknya termasuk Mbah Mun. Ya tentu Mbah Mun. Saya kan punya keluarga Lasem juga ngajinya di Sarang. Mbah Mun itu kan paling masyhur tentu ngaji Mbah Zuber abahnya. Terutama fakih. Mbah Zuber ngaji Syekh Fakih Mas Kumambang. Beliau ngaji Mbah Mahfud. Termas, Mbah Mahfud ngaji Syed Abi Bakar Sato Saibuliana. Jadi kalau daerah saya, sanatnya lebih dekat ke Syed Mahfud. Artinya nuansanya fekeh. Makanya di sana banyak melahirkan ahli usul fekeh. Aji Sahal pernah ngaji Basi Ber, artinya bisa ngarang Qoriqotul Fushul. Dan cucunya Syed Abi Bakar Sato, cucu lambung. Syed Abi Bakar Sato punya kakak kandung, namanya Umar Sato. Punya anak Abdullah, punya anak Syed Hamzah yang di Sibdan. Jadi cucunya cucunya Soibul Ana itu adalah hidupnya di daerah saya, di daerah Sarang Sedan, termasuk ya pernah singgah Tengaruan. Terus masjid Kampung Kulon sing bangun Cik Pak Hamzah Sato. Jadi lan kula nu abi ana iku rontok setengah apel. Merga yo yo pantes e ngono pancen nung. Wong dalem kula nate dige pinarak putune Sayyid Abi Bakar no Sato pernah. Jadi karena tadi kalau terangno ya sanat. Nah, teng mriki kan ya sanate teng Mbah Baik Gusami teng Raden Asnawi. Nah, teng mriko sanat kan Mbah Mun tu menyabah kandung namanya Ahmad bin Syu'aib. Sinten Ahmad? Dia itu ngaji di Mekah sama Sayyid Umar Sato. Umar Sato itu kakaknya Abi Bakar. Sayyid Umar Sato delalah di putu kandung moro teng Sarang, golek ibah, ikir, golek ibah. Akhir urip teng Sidang ngantos kabudut. Hal terbesar daerah kula rak hal Sidang. Iku Sayyid Sinten Hamzah Sato. Nah, jadi ini ku putu lambung kalian Sayyid Abi Bakar Sato. Lah itu dekat sekali sama Mbah saya, buyut saya. Jadi Mbah saya, buyut saya itu Mbah saya kandung namanya Mbah Siddiq itu dia Abbas jenis Abdurrahman. Mbah Abdurrahman itu Mbah Muhibbin dia donaturi setan. Termasuk maksudnya tentu yang banyak. Itu akrab sekali. Bahkan Mbah saya itu penerjemahnya Sayyid Hamzah ketika daring sakit bahasa Arab. Jadi nanti kayak uang kates takut. Iki apa nduk niki kates. Niki kangkung. Jadi termasuk mutarjim. Deket sekali. Jika daerah sana itu ya anak gue, ya sih kudune akrab. Makanya saya itu termasuk kitab yang saya mulai zaman sampai sekarang ya kitab nopo. Ya anak tetap. Mau kalau cerita, makanya orang Indonesia itu keren. Karena tadi ulama Hijaz pernah diketuai Syekh Nawawi, gini gue sini. Syekh Nawawi, paham ya? Ketika ada nazumannya Imam Suyuti Alfiyatus Syir, orang-orang yang bisa nyarai, lah yang bisa orang Indonesia, jenis Syekh Mahmud. Pokoknya keren, orang Indonesia itu keren. Indonesia bisa, nah jorok politikus. Jorok politikus tadi. Dan sampean semangat, jadi makanya orang Indonesia kayak orang alim, sing nom-nom lah kayak kata sing alim. Ya aku dunia ngono, apa? Ya aku dawe bangun, kalau ilim betul. Sadaqallahul azim khina qala ta'ala napa inna wa ma arsalnaka napa illa kafatal linna. Jadi agama iki dari awal kafatal padahal Quran itu Arabiyun yo bilisanil Arabi. Lima daya fahmul ajim. Kenapa orang ajam bisa paham? Mergo Allah wis desen agama iki kafatal linna. Wong karuan Quran bahasa Arab. Kok iso wong Jawa do alim koyo ngono. Mergo Allah wis desen kafatal. Ayo saya ini seng ahli hadis wong di wong Uzbek. Uzbek itu disek melok Uni Soviet. Iku asokul kutubak dagi tabilah Bukhari. Cikarang wong di Uzbek. Uzbekistan. Orang wong Arab, wong Rusia. Tetanggane Lenin, Gorbachev bareng. Nah wong Indonesia tetanggane wong Madiun bareng. Ayo jajah. Wong tanggane wong Madiun. Kira-kira Madiun ada revolusi apa disek. Nah yang tanggane ngono kok bisa dideti wong alim. Imam Bukhari tanggane Soviet. Ya mergo Allah ngersakno agama iki kafatal linnas. Ya dong ya. Wis secara dong ya ora apa-apa. Kok tak terangno. Wa masaihu te bro-bro masalah tafsir umma perkara istafa tu kang den ala faidah apa min lu saking ma min ahkamin sing bro-bro ketentuan hukum wa aqaid lan bro-bro ketentuan akidah wa amsalin lan bro-bro masal wa mawaid lan bro-bro mau itu. Lalu ilmu yang ada di tafsir ya ada ketentuan hukum, ada akidah, ada amsal. Yaitu tadi misalnya watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Wa ma itu ada beberapa nasihat kayak surat nomor sing terkenal Luqman nggih. Surat Luqman kan begabe napa? Ma itu ya gunaya sak teruse kono apa sak teruse. Kan banyak ma itu terutama teng surat napa? Luqman nggih. Sesuruh selikur ya itu selikur. Wanis batu tenis batu tafsiru anau anas tafsiru nal ulumi saya berapa ilmu adzimia tidak masuk agama. Balro i suha balik utai ilmu tafsiru ketuaane ulum. Jadi kena ahli tafsir berarti ketua ilmu. Nah iso tenan loh ya orang gaya-gaya nan iso. Syaratnya iso tenan. Mergo iso tafsir mesti bareng langkai fikih, langkai balaghah, langkai mantek. Nah, saya kaya gaya-gaya majlis tafsir jurat atau belajar fikih atau belajar malah repot. Akhirnya ada kewan sing halal nang aturan. Lika uniha krono ora sambut terus-terus no mari fitnah. Lika uniha maring kuwi lho sing provokasi ora aku. Master belajar pekes se ben ro apa? Bal ro isuha bali uti ulumut tafsir apa ketuane ilmu. Ro isame lah kemana apa? Ro isame. Lagi ro isame dadi wakil presiden. Bal ro isuha bali. Apa mana ni rois? Ketua apa pimpinan? Apa nak wong cukup cukup mana rois? Kepala. Kepala. Kepala ni masalah. Roisul masail. Roisul muskilat. Orang Arab mungkin. Orang Arab itu kan priayi-priayi. Bareng ketemu orang Indonesia. Orang Indonesia itu nak bermangan geng ruang makan. Apa? Apa istilah kang dari negara ni? Ruang makan itu. Karena luweh kopine kan digowo ning lift. Mau ibu-ibu kan gowo apa? Jangan ya. Nak bar ke ruang makan iki lho, tapi ning kamar hotel kan ibu-ibu gowo apa? Gelas ana sing gowo jangan kan eman arantek kan. Barang ketemu wong Arab ning lift kan kadang kena klambine. Dari Indonesia muskilah. Nah ibu-ibu muni monggo. Sing susah kula. Kula niku susah perkarane kecelakaan kula niku kok ora bahasa Arab. Dadi mergo mangkel wong Arab iki wong kopi sayur digowo ning lift, mergo rene iman opo? Ning katering, dadi dekne digowo munggah. Wong Arab iku kan yo risi. Indonesia musilah. Ternuwun jare perkara. Dianggap dongakno. Padahal menene apa Indonesia musilah. Maksudnya Indonesia problem Mas kok. Buat masa ngono kok digowo ngalor. Lah kula niku mbok ora paham akhire wis. Mong ibu-ibu ketok seneng diomongi musilah iku ketok seneng. Gak sing ngomong wong Arab ganteng-ganteng. Ternuwun. Eh, repot tenan. Mulane jogeman ngenyek wong ora paham. Ora paham baru. Umpama ge paham ndak susah ya lah. Berhubung ora paham, Bu. Bunga ambek susah ibadah iki. Ibadah bunga, susah ora ibadah. Sing ibadah iku bunga. Likoni ya krana sak temne ulumul Qur'an iku makhudatan den alaf minal kitab disangking Qur'an wa mutawaffiqatan lan kandhek bil ittidad badha cukup sawise tetep alihi ing atase Qur'an wa fadluhu ta'i fadole ilmu tafsir utamane anaru anna ilmu tafsir min asrafil ulum saking mulya-mulyane ilmu wa ajaliha lan luhur-luhure ilmu mergo li anal ulama krana sak temne pira-pira ilmu tatasarrufu iku dadi mulya apa ilmu bisarofi maudhu'atiha kelawan mulyane temane el ulum wa maudu'u utawi sasarane tafsir ku ajal lu banget luhure wa asrafu lan banget mulyane. Ya karena sasaran ilmu tafsir adalah kalamullah rupane Qur'an. Qur'an berstatus ajal lu wa asraf, maka ilmu tafsir ya melo ajal lu wa asraf. Ilmu itu menjadi mulia kan tentang terkait apa ilmu itu? Nah kalau terkait Qur'an ya maka ilmu itu luar biasa. Wa amma bayanu hajarati ana penutawi nerangno butuh ilahi ilaha dal ilmi ku ngene fali anna fahamal qur'ani mongko sak temne memahami qur'an al mustamili kang mengku ala ahkam ing ngatasi pira-pira hukum asyariat kang basa arab allati kang ya kang telati madaru sa'adati dadi kisarane madaru gun mubengi utawa porose kebejanan ala badiati kang selawasi wa ya utawi asaadah iku al urwatul wusqa iku tangi tali wa ya utawi ulumul qur'an iku al urwatul wusqa iku tali sing banget kokoh layah tadi ilaiha atau layuh tada kang ora den kei petunjuk apa ilaiha maring ulumil Qur'an illa bitaufiq dan kekali untuk taufiq minal latifil khobir sangking Allah dat sing latif lan sing moho khobir. Jadi kamane wong ditekdir ngalim tafsir iku rano liya kecuali taufiq minal latifil khobir. Tapi rasa bukai mafhum kholafa sing raiso tafsir berarti rantuk taufiq rasa ngunuh maria kaya sing gelos biasa wae. Wana ngasih hadis mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wong kok dikersana wabik mesti ditudir ngalim fiqih. Ora usah mbok terangno mafhum muha. Mergo akeh sing ter singgung nambuh mafhum khalafa. Nak rata ati dikersana wabik ya ora pati dikersana. Ngalim ora pangono mari banyak biasa wae no. Hat Indonesia no. Mestilah. Matur nuwun. Repot. Lan kula niku apa ya? Iri ya ada ngombek wong goblok. Urip kok penake ngono maksud e. Dadi, no? Lek ana urip sing ngene barang. Aduh. Iki yo muskil habis. Terus. Aduh. Wajar wong desa iku repot, mulai dhisik iku repot. Tapi barokah, gawane wong desa iku. Sampeyan tak critani wong desa paling barokah sak donya. Wis roh. Tak kei sanate, wong desa paling barokah sak donya. Donya akhirat malah rati mau donya akhirat. Kanjeng Nabi iku kan khutbah. Napa? Khutbah. Yo khutbah tenan iku khutbah. Lah crito kiamat. Kiamat tuh ngene. Ngomong desa iku mangkel. Cerita-cerita kiamat kapane ra jelas. Ngatek akhir. Ya Rasulullah jenengan ku amben ngendikan kiamat wae kok ora ana tangga. Mulane mata saah ya Rasulullah, terus kiamat iku kapan? Diceritakno tok tapi ra jelas. Kapane? Ya Rasulullah mata saah kok amben cerita kiamat kapan? Wong desa kan gak diakhlak. Tapi ora mau mencoba bawa ke biraro. Teraro dene wong coba wong ngendi. Eh gak wong rembang. Lho mesti gak wong rembang, ning cerita hadis mesti gak wong rembang. Walhasil itu sahabat itu separonan. Separonan ternyata ada yang komentar lam yasma falam yujib. Ya ulang lagi, lam yasma falam yujib. Nabi tidak dengar, makanya Nabi tidak ngerespon. Karena Nabi asik apa? Khutbah. Ada sahabat yang komentari, sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar, tapi tidak suka. Karena tengah-tengah khutbah kok di somasi ya. Jadi tadi ya, ada sahabat jadi firkoten. Apa? Yang satu nganalisis apa? Lam yasma' falam yujib. Memang Nabi tidak dengar, maka tidak ngerespon. Ada yang satu enggak, sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar, tapi tidak suka. Karena apa? Memotong apa? Khutbah. Tapi wong desa lho ketika Nabi Rajab baleni ndah mata saya Rasulullah. Ketika tambah banter. Akhirnya Nabi di barbar malah perkara ya. Karena Nabi orang yang sangat bijak. Terus ngendikan ngene. Lah ada wanita kok kapan nih? Lah apa persiapane? Gendhe nanti buli terus iki. Lah kok ada wanita kok kapan? Lah kok di persiapan opo? Ma'a tatalah. Lalu persiapan kamu apa untuk nyongsong kiamat? Gendhean bingung ya. Tapi wong desa kan gak perlu bingung suwe-suwe. Santai wae. Wong jenenge wong desa. Dene malah jawab, "Fa wa wa ma'atatullah kabiro salatin wala siamin wala kadza wa Walakinni uhibbuka." Pun siap Nabi. Tapi bukan karena saya banyak puasa, banyak salat, tapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Samane ya poso ya pas-pasan salat ya. Pas-pasan ngono ngajine ya. Pas-pasan ngono sakraine bareng ya pas-pasan wae kabeh pas-pasan. Tapi walakin ni uhibbu kayar, tapi saya ini sangat mencintai engkau. Terus Nabi ngendikan almar'u ma'aman ahabba. Ya wis wong digiring mbek sing diseneng. Iku jare Anas bin Malik, fama farihal muslimun farahum bihadzal hadis. Orang Islam enggak pernah mencintai sebuah hadis kayak senengnya dengan hadis ini. Mergo kita-kita enggak mungkin ngamal kayak Rasulullah, tapi kita karena mahabbah akan digiring bersama. Terus akhirnya wong sak masjid seneng mbek duwe elek. Pertama mesti elek pertama mergo mangkelo. Akhirnya dadi wong Arabi paling populer sak donya. Saiki anggere kiai dalil almaru ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabba. Kabeh kiai sing dalil hadis iku barokah beduwi iki, paham ya. Hadis iku populer to. Populer. Barokah to. Barokah. Lebaru kayak beduwi mau sih roh itu muskilan. Mulanya kayak jogeman mangkal. Mulanya gue lebih hamdan ya mangkal tapi soalnya gak ada lah Arabi wah. Lah wong saya ki ngapal lo hadis lengkap lu udah rapal sih. Sing apal termasuk ulo. Sing rapal lengkap itu pokoknya apal almaru maman akhbar. Jadi hadis gue panjang songko paket cerita matas. Tapi wong nak dalil panjang kayak pulau apa dijubuk gurine. Dijubuk almaru ma'aman ahabba bagian dewa apa anta ma'aman ahabba nak sing populer ning ngene anta apa sing almaru maru sing saru kedawan ning riwayat itu nak sing teng Bukhari gak ono iya ono juga sing saru maru ma'aman malah ora apal-apal gak ngerti biasanya kan jupuk sing gampang apa sing terkenal lho almaru ma'aman ahabba terus yusarul maru ma'aman ahabba anta ma'aman ahabba. Tapi iku sakjane hadis beduwi, no? Tapi ngomong dora roh asal usule. Mulane dora barokah ora ora asal usule. Lah kula termasuk barokah mergo roh asal usule. Mulane wong beduwi kadang barokah. Pertama sak masjid mangkel kabeh, ora ono critane Nabi khotbah kok disomasi. Bayangno misale sak kiai Kudus, sak kiai Rembang ora ono wani nyomasi pas khotbah iki Kanjeng Nabi, Sayyidul Awwalin, Jibril ora wani nyomasi iki. Jibril itu nak kanjeng Nabi lagi asik mbek Hasan Husain mbek kene wahyu ngenteni kok. Iki wong desa kesowan. Ayo, mbek baru kang bodho mau. Ternyata kita-kita yang alim dalil hadis iku asal usule barokah wong. Mlane jogeman gedeng. Jadi pangeran wae, pangeran bagi rahmate. Rahmate Allah ra khusus wong alim, wong bodho ya entuk. Hatta ana sahabat asiko sak temen sahabat radhiyallahu anhum ala kulli kaki. Ing atase dhuwure derajate para sahabat. Asli manane kabeh ni mata kaki. Mun sedap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ishhadu an la ilaha illallah. Melok adan salah sito wae wong melok partai menoro. Hatta ana sahabat radhiyallahu anhum ala uluwi ka'bihim ing atase dhuwure derajate para sahabat. Pasti manane ka'bun niku mata kaki, tapi maksude iku sahabat yang seperti itu derajatnya tertinggi fil fasohati ing dalam kefasihan. Wastina roti bawa tini himlan padange batine para sahabat. Dimaklan perkara asroko kang cumlorot apa ma'alimi matasi para sahabat min miskati nubuati sangking sinar kenabian kanu ikuwana para sahabat kasih remah kelan akeh banget matanya langsung jatuh itu gali kasih remah kelawan akeh banget yarji una podo bali sopa sahabat ilahi marikan nyerabi sallallahu alaihi wasallam bisuali kelan takok an asya'a sang berapa berpara sing lam ya'ruju kang ora podo roh sopa sahabat alihra ingatasi asya maksudnya ini loh sangking angele Quran sahabat sing karuan ahli balaghah karuan roh sinar nubuwae Kanjeng Nabi itu saja kadang masih tanya Kanjeng Nabi kok kowe sing wong Jawa mau nganggo terjemah sok ahli tafsir akhire kakean sing halal rasa diterusno walam tasilan ora tumeka apa afhamuhum faham-fahame para sahabat ilaha marika dadi gampangane sahabat sing ahli balaghah sing asli wong Arab wae banyak hal yang enggak tahu. Sampai untuk tahu perlu takok Kanjeng. Makanya kita meskipun iso tafsir kudu salnate musalsal ila rasulillah. Maka kita belajar fikih, belajar hadis. Nah, dari sekian hadis itu kita punya sanad. Nah, dari sanad itu insyaallah dadasaken kita kenal teng maknane Quran. Dia kata lah yang seperti itu. Ini kan iso dihitung misalnya yang paling terkenal ya karena sanad kuni fikih itu menyangkut iddah misalnya. Awas kerungono, nak kelirun rokok. Misalnya menyangkut iddah. Tadi malam gue lagi mutal teng pondok kula nerangno iddah. Kalau menurut medis dan menurut orang banyak, saya ulang lagi ya, menurut medis dan menurut orang banyak, kalau perempuan haid itu kan bukti tidak hamil, ya kan? Makanya banyak orang nakal, misalnya kecelakaan, wah pacarku orang haid, mana sedih. Perkara ini gak haid itu bisa saja. berarti haid itu bukti tidak hamil. Rungokno. Tidak biar kita bangga lagi dan selalu bangga dengan Quran. Nah kemudian ketika seseorang menceraikan istrinya dan istrinya berkategori yang masih haid. Seorang lagi ya, menceraikan istrinya dan istrinya berkategori masih haid. Iddahnya berapa coba? Salah satu quru. Kenapa salah satu quru? Yawal mutallaqatu yatarabbas nabi anfusina salah satu quru. Tiga kali putaran masa suci. Lafat quru itu qur'un itu lafdun mustarakun bainal haid wa dhuhri. Nah, sekarang begini saja secara medis. Kepentingan Islam adalah menertibkan nasab. Nasab itu bin. Misalnya Hamdani Urabi jenis Sri. Bengi dijima esok tukaran. Kan bisa saja bengi dijima esok tukaran. Terus Sri ini dicerai. Ketika dicerai itu masa suci. Dia posisi suci. Nanti bengi dijima kan berarti masa suci. Esok ijak suci. Bareng berarti cerai suci. Karena jimaan rada di 6 hari lagi. Hey. Yeah. Sebetulnya setelah ada haid itu kan berarti bukti jimaannya tidak jadi anak. Harusnya setelah haid ini suci, nikah sama orang lain boleh karena sudah dicerai. Kalau haid itu bukti tidak hamil. Tapi masalahnya saking hati-hati ini agomo, kalau satu haid saja tidak ada kepastian itu haid. Bisa saja karena kaget atau apa. Maka untuk memastikan itu sampai 3 kali masa suci, berarti 2 kali haid atau mungkin 3 kali masa haid cara mazhab Abu Hanifah. Rumah tenan, awas kena salah paham. Nah, kalau 3 kali masa haid menurut Abu Hanifah atau 3 kali masa suci menurut Abu Imam Syafi'i, berarti kan ada durasi waktu 3 bulan. Rumah ono ya. Berapa? Tren umumnya kan 3 bulan. Nah, kalau masa ini 3 bulan niku bayangno wae, umpama tenan meteng karis blending. Wes napa? Artinya ya sudah. Nah, kalau ternyata blending berarti idahnya tidak jadi pakai salah satu quru tapi pakai watul hamli yaitu melahirkan. Kayak apa pinter Islam? Kenapa itu penting begini? Misalnya orang no idah berarti nasab itu kacau. Bengi dijima Hamdani bareng Sri dipegat Hamdani. Paham ya? Dipegat terus dirabi Kang Ali, dijima meneng. Bareng itu dirabi Hamdani tuwo iki. Terus engkok misalnya Hamdani ini terus kok anake sapa aja? Iya nak sing rabi wong arep ta wong londo ketara irung ilang aku do rai do. Raine kan podo peseke podo eleke kan bingung mitano. Maka ya kan keruwet. Tedelale ra jaminan akurat, iso wae dokter disuap. Mungkin ilmune objektif tapi pelakunya. Kulo ge sering dibantah ilmuwan-ilmu. Tes DNA akurat, Gus. Akurat bambu ilmune akurat, tapi dokter kan iso di suara. Loh, karena ilmu tetap akurat. Di mana-mana ilmu itu objektif. Problemnya kan penyelenggara ilmu kan bisa disuap. Utawa ilmu dokternya bisa disuap. Karyawannya sing tukang nyimpen kena disuap bisa dirubah apa? Hasil apa? Lepe. Maka untuk memastikan itu Islam mengatur iddah. Iddah itu filosofinya baru atur rahmi. Bahwa rahim ini benar-benar terbebas songkomanine zaud awal sehingga ditandai iddah sampai 3 kali masa suci. Nah sekarang ketika iddahnya orang yang meninggalkan arba'ata asyurim 4 bulan itu sebetulnya ya mau nggo jajal tok kang orang mesti maksudnya orang mesti ngene bengi mbok jima terus kowe bar jima iku mati yo. Nah tangkemmu jadi tangkem enak dari sing mati sing lanang kok. Wis terlalu semangat. Mau ngono ama. Iku tekan mesum dhewe. Ya ora apa-apa lanang kok jan lakone ngono. Nah. Tak baleni ya. Bengi jima esuk kowe mati apa wong sing jima mati? Bareng dhekne mati, kita yang penting sebagai kiai memutuskan iddah itu 4 bulan. Tapi sebetulnya ini tidak mesti. Tidak mestinya apa? Setelah 3 bulan ternyata blending. Jadi 4 bulan 10 hari apa? Watul hamli. Watul hamli. Paham ya? Artinya betapa pintere agomo. Jadi iddah itu dijajal WC 4 bulan 10 hari. Tapi nanti setelah ternyata 3 bulan itu blending. Berarti iddahnya melok partai. Watul hamli melok ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamla. Betapa pintere Islam. Jadi pola itu dibikin sedemikian rupa oleh Islam. Tujuannya nasab ben jelas. Karena apa? Nak wis nglahirno berarti anak iki wae mayit utawa wae zaud. Awal kok nak rabi meneh yo ngenteni idae entek utawa baro aturrahmi. Tentu baro aturrahmi itu alasan illatul hukmi tapi tidak mengikat. Artinya tidak mengikat gini. Jika misalnya terbukti bojone ning Malaysia atau bojone impoten, tetap kita butuh iddah untuk memastikan. Tapi misalnya ke bantah ngene, Gus, tapi wong impoten kan gak iso jima. Nah, ngono ora usah iddah, gak mungkin ono mani ini. Sing ngandel nek dene impoten sapa? Apa terus mbok jajal? Jangan-jangan impotennya mergo bojone elek kan ora roh. Mergo yo ono kasus podo, wong iki dilapor bojone kok impoten. Ambek sing wedok dilapor impoten. Apa kan tadi dijajal kok ngetes dokter Ayu jebule ora. Lah ora mesti ditas ora dikon jima ora dijejerno ngono. Lah iya masal dadi wong ono kok jugemen salah kok. Jadi kayak makanya kamu enggak usah tertero. Kalau ada nyuwun sewu sebagian oknum budayawan ngomong, yang penting ida itu baru aturrahmi. Kalau di USG atau diteliti secara medis baru aturrahmi berarti boleh nikah tanpa iddah. Kafir dengan niat pun. Tak lawan dunia akhirat. Karena tadi ilmu itu objektif tapi pelakunya bisa disuap. Ilmu DNA itu hebat otoritasnya. Tapi siapa yang menjamin kalau pelakunya enggak bisa disuap? Kiai itu ngemban amanat agama, tapi siapa yang menjamin semua kiai itu enggak bisa dibeli? Paham ya? Karena ini manusia, napa? Manusia. Sama, orang ngomong impoten, oke bisa benar, memang impoten itu raiso jima, tapi siapa yang menjamin omongan ini impoten itu benar? Paham ya? Jadi ini wilayah yang kita kudu ta'abud, makanya dari Imam Malik, tak ngamu Imam Syafi'i. I Syafi'i, maksud gue cerdas, oh jaman muni, nak illatul hukmi, nopo, iddah itu libaro atur, rahmi, tambahi ta'abudan, nopo. Terus pokoknya ngono kok pangeran, makanya mu'in seluruh-luruh nih, libaro atur rahmi, walid ta'abud. Ta'abud pokoknya ngono. Mulanya cerdas itu digawa, ini gue illatul hukmi baru atur rahmi. Tapi ya kudu anak apa? Ta'abud. Nanti ada ta'abud kan terus gini. Gus ini harus terbukti orang di jima. Orang yang lanang di Malaysia atau mulai. Jadi Rabi gak apa-apa di tes DNA. Orang anak apa? Mani orang bisa ngono. Tetap apa? Tetap apa? It? Nah, alasannya apa? Ta'abud. Selain ta'abud, cangkeme wong sing kena didel sapa? Muni ra tau mulai jebule ketemu ning Batam janjian sing roso apa? Wong menungso bulete ra karuan, no? Muskilah ya bener ya. Jebule wis pinter saiki maju. Jadi makanya menurut saya agama ini harus dikawal. Jadi agama ini harus dikawal dengan ta'abud. Makanya saya senang dengan Madzhab Malik. Saya dalam banyak hal itu ikut Imam Malik itu tadi ta'abudi. Cuma nak terlalu malik udah digoblok, kan gak ada alasan nih. Kena apa? Ono iddah, hikmah apa? Ta'abudi. Kena apa poso? Ta'abudi. Tapi nak ibu-ibu pinter kan sawangannya. Kena apa poso? Kena rasanya lesu. Nak rasanya lesu, diempati, bepakir. Ya dia bener ibu-ibu pinter. Tapi nak kue dewa-dewa ada alasan iku. Aku ra poso, ya empati. Berarti ra perlu poso. Bar, jadi. Mulanya ibu-ibu pinter tapi separuh wae. Separuhnya ta'abudi, paham ya? Yo. Separuh pinter. Mereka nak pinter kabeh, kok itu jadikan alasan hukum. Ya mau, kenapa poso? Ben ora rasane lesu. Nak lesu, ndek empati mbek fakir terus dibantah. Kulo pun empati Gus tanpa poso. Berarti aku ora wajib bar saiki. Dalil al-hukmu ya turu ma ilati wujudan mantak penjara kan. Ya pokoknya tak abudi, ya ono tak abudi tapi ya ono pinter. Napa? Ya ono tak abudi. Ya ono pinter. Ya mau misalnya kenapa kok poso? Diperintah pangeran. Lah filosofine opo? Ben ora rasane lesu. Nak lesu mbok mangan maghrib, roh rasane syukur mangan. Nak mangan terus kan roh rasane syukur. Tapi nak poso kan roh rasane syukur. Paribasane ngombe teh anget sewenenge gak karuan. Tapi nak ora poso kan biasa. Ya mau ibu-ibu pinter ngono wae. Tapi nak terus dibantah, tapi aku wis syukur tanpa poso bar saiki. Semulane yo yo pinter separuh tak budi. Separuh. Jadi nahnu najma' baina mazhabil maliki wa baina mazhabis syafi'i. Makanya kita ini hebat. Kita semua ini hebat semua. Orang hebat, madhabi Syafi'i ngajine Mizan Kubra madzhabul ar ono gobloke ono jawane ono ngawure ora kondang gitu di Indonesia. Nah kentean mazhab ngaku mazhab ngawur dadi eleng-elengnya. Jadi makanya kita bangga dengan Islam. Mulanya tes-tesane. Nah ketika orang sudah tidak khed, dawuhe pangeran bi, walla iya isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalasatu asyur. Ketika orang tidak khed, karena monopos, idahe bi pangeran kongkon tolong wulan. Karena tolong wulan ini nak nyata dekne hamil kan harus kita blending. Langkau nak kita blending, idahe diterusno. Orang sida tolong wulan tapi apa? Ngelahirno. Mereka melok partai apa? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyata'na hamla. Ketika nyata-nyata hamil idahnya kan sudah enggak pakai bulan, pakai apa? Melahir. Lah yo ngene iku jenenge ahli tafsir. Tapi ngomong tafsir ku bar fikih. Ngomong tafsir ora ngerti. Fikih ya mau akhire kakean kewan sing halal. Padahal Allah dawuh wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Kewan sing jijikno iku berstatus haram. Ora iso ge sithik-sithik enggak ada di Quran. Maksudnya kira moco, orang kok gak ada. Dong ya. Alhamdulillah. Orang muskil apa? Kalau nanti bolak-balik tentang lift. Wong Arab muskil lah. Tapi aku tunggu yuk. Aku sih tersiksa. Aku paham ya Allah. Gusti lah. Apa aku paham barang-barang. Mari wong. Tersiksa. Yesus. Malah kalau di konco Habib Alim, konco kalau teng sarang ya Alim. Beliau ingin mondok di Mekah, darah pas di Mekah, Sayyid Muhammad pas wafat. Pas Sayyid Muhammad apa? Wafat. Beliau ke Ma'la, karena ke makamnya Sayyid Muhammad ke Ma'la. Karena beliau orang Jawa, ya Habib tapi sudah di wong Jawa, bye-bye wong Jawa. Sandari itu dicopot, saking sopane Mbak Sayyid, jari satpami. Masya Allah Indonesia jahil begini. Lah Habibie wong ngalim paham bahasa Arab. Ah seman. Aku terima satpam jahil-jahil. Aku ini butuhnya kanji Nabi. Aku malah buyutnya jahil. Tapi ini bahasa Jawa. Bahasa Arab. Mau tidak dibedak. Jadi orang Arab itu sangat oleh rasuban. Jadi orang Arab itu ini makam mau sadar dicoba. Jadi Masya Allah, aku jahil. Dia gak ngerti nak sih ngomong itu. Paham. Nah, dia malah buyu di goblok. Repot. Nah, jadi repot-repot. Semua ibu dan ini ngaji. Niati soal Allah tak khofu. Walah tazani. Soal kultifat lillah firahmati fabidhalika. Mulanya sama nak ngaji kudu senang. Jika orang lain bisa senang karena maksiat, kenapa kita tidak senang karena toh kita harus lebih senang. Kul bi fadlillah bi rahmati wa bi dzalika. Maka kesenangan kita terhadap taat harus jauh di atas senangnya mereka ketika melakukan maksiat. Jadi senang nak kabeh fadli Allah Subhanahu wa taala. Walam tasilan ora tu moko apa afamuhum bi rabbih fa misuhabat ilaiha maring ikilah asya. Kama waku apa oleh kama kodin perkara waku akan tumiko pemali Adi bin Hatim maring Adi bin Hatim fil khaitil abyadi ing dalam maknane benang putih wal aswadi lan benang ireng. Jadi kamane Adi bin Hatim kan diadawi pangeran wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Lah Adi ku wong desa, dadi anggrape turu ku ya masang benang putih mbek benang ireng. Listrik dipateni diinceng. Angger diinceng kok icek ra ketok bedane mangan meneh. Diinceng meneh kok icek ra ketok bedane mangan meneh. Mergo pangeran dhewe kan kowe oleh mangan, oleh ngombe nganti benang putih ketok bedane mbek benang ireng. Maksudnya nek rong ketok bedane berarti masih malam. Nek ketok bedane berarti sudah fajar atau sudah siang. Dan ngono tenan, maksudnya masang benang tenan, bareng dilapor kanjeng Nabi, kanjeng Nabi guyu-guyu. Maksudnya ra ngono dul fajar. Cara Jawa ngono. Maksudnya ra ngono dul apa? Fajar. Kok ono benang bareng ngupasangi. Wis, ora ana arep apa? Muskil apa? Wala sakala rarana kemahan wajud iku anna satamni kita muhtajuna iku butuh kita ilama maring perkara kanu kang ono sapa para sahabat muhtajina butuh kabeh ilahi maring mak wa ziyadah lan tambahan. Maksudnya kalau sahabat saja butuh tanya Nabi, tentu kita lebih bu. Ya, karena kan anjing Nabi mun intakola ila rafiqil ala, kita butuh ulama. Ulama butuh sanad. Sanad butuh kitab sing mudawan. Alhamdulillah masih banyak kitab sing mudawan. Kados Bukhari, Kutubus Sittah, Itqan, anapa alhamdulillah, dan masih banyak ulama yang mau mengajar Al-Qur'an wa alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nasyukuruka wa na'buduka wa nasta'inu bika ya man ya Allah waliyuddin ya wal akhirah. Allahumma bisayyid basir nadir Muhammad ya Allah. Ij'alna mutawatina fika mutahafina fika mutafadina fika. Nasihina ya walaka wali kitabika wali rasulika wali a'immati muslimina wa amadihim. Nasihatan ya Allah. Tardu'an. Ilahana aqibna fi syuhudika wa aqibna fi bayani kitabikal karim hatta nakuna ya Allah mimma yamsi fi ardika wa anta anna radhi lakal hamdi idza radita wa lakal hamdu fa'ta ridha wa lakal hamdu hatta tardu la nufi sana'an alaika ya Allah anta kama afnita ala nafsi aqibna ya Allah mutazawirina fika mutasyahidina fika mutahabina fika hatta haqqat lana mahabbatuka ya Allah ya Allah bifadlika wa qardujika. Allahumma ya Allah ilam nakun ahlan ya an tablugha rahmataka fa rahmatuka ya ahlan an tablughana fa balighna ya Allah ila alaika wa na'maika wa adrikna ya Allah fi kulli harakatina wa sakanatina wa saqatatina fi alaika wa na'maika hatta nanjua jami'an ya minal bala wal afan ij'alna salimin wa nimin mu'afin min kulli bala iddunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam.